paling layak diucapkan oleh setiap muslim di awal aktivitasnya, karena banyaknya nikmat Allah yang tidak terhitung pada kita. Mata masih bisa menangkap cahaya yang Allah siapkan sebagai fasilitas, kemudian memantulkannya kembali dan bisa melihat apa yang kita inginkan. Kuping kita masih bisa menangkap suara yang ditujukan kepada kita dan akhirnya mengetahui apa yang sedang ingin disampaikan kepada kita dari orang lain. Begitu pula hidung kita masih bisa membedakan dalam waktu yang bersamaan mana bau wangi, mana bau busuk, sehingga kita menghirup yang wangi dan meninggalkan yang busuk. Begitu pula lidah kita masih bisa mengecap, bisa membedakan mana yang asin, yang manis, yang pedas dalam waktu seketika. Tenggorokan kita masih bisa menelan, bibir kita masih bisa mengucapkan kata-kata dan kalimat. Kemudian tangan kita masih bisa menjama, memegang, begitu pula dengan kaki kita masih bisa melangkah, serta banyak sekali anggota tubuh kita dari sekian miliar urat-urat saraf yang masih berfungsi. Semua itu besar sekali nikmatnya Allah, ya, yang terlihat dan kelihatan, ya. Begitu pula di sekitar kita, fasilitas air yang cukup banyak, udara, kemudian tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, semua yang di muka bumi ini yang dimudahkan oleh Allah untuk menjadi fasilitas buat kita, sebuah nikmat yang tidak terhitung. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmatnya Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Wassalatu wassalamu atamaini ala rasulillah kama sallallahu wa malaikati alaih adada khalkihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatih mil'u samawati wa mil'u al-ardu wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Juga kita panjatkan salawat dan taslim atau junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, karena Allah dan malaikatnya juga memberikan salawat dan salam kepada beliau. Tentu ini sejumlah makhluknya Allah, sejumlah perhiasan singgasananya, sampai Allah itu ridha, serta tidak ada batas sama sekali, seluas langit dan bumi. Terus kita memuji dan membacakan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari sisi lain untuk berterima kasih pada beliau karena jasa yang luar biasa selama 23 tahun beliau menghabiskan umur beliau untuk menyampaikan agama ini. 10 tahun atau 11 mohon maaf 13 tahun di Mekah, masa genting di mana masa yang sangat sulit untuk dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cobaan, cacian, makian dan beragam macam pengorbanan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan 13 tahun masa penerimaan syariat dan aplikasinya. Ini juga faktor yang sangat dominan kenapa kita membacakan salawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tema sirah Bapak Ibu sekalian, dan kita masih berada di kancah peperangan Uhud. Dan sebagaimana sudah kita jelaskan yang lalu, bagaimana kisah dan kiprah beberapa pejuang-pejuang muslim, dan yang paling terakhir adalah saya sebutkan kisah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, di mana beliau berhasil membunuh salah satu prajurit Quraisy yang seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki, bahkan kudanya pun dipenuhi dengan baju besi, sehingga tidak ada celah untuk membunuhnya. Dan dia sangat mahir menggunakan pedang yang diikat atau dililit, ataupun ya kalau kita sekarang mungkin dilas, ya. Kalau zaman dulu mungkin digunakan dengan ikatan-ikatan yang sangat kuat dengan sebuah pegangan besi yang panjang, sehingga pedang tersebut menjadi panjang sekali kelihatan, dan ini tidak sembarangan orang bisa memainkannya. Prajurit Quraisy ini sangat mahir sehingga banyak sekali melukai kaum muslimin dari jarak jauh. Tidak ada yang bisa membunuhnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat disampaikan oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, si pulan ini, orang ya, orang Quraisy ini betul-betul menyusahkan kami. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat di sekitarnya, siapa yang ingin membunuh atau siapa yang bisa membunuh orang ini? Para sahabat sempat diam, karena memang orang ini sangat luar biasa. Postur tubuhnya sangat besar, berada di atas kuda. Kalau kita sekarang itu seperti orang, kalau zaman dulu ada kuda di atas kuda, seperti zaman sekarang ini di atas tank, nggak bisa diserang. Kudanya bisa cepat, kudanya bisa nendang, apalagi kudanya memakai dipakein baju besi dari atas, ya. Kudanya cuma kelihatan matanya dengan telapak kakinya saja, ya. Yang lainnya semua digunakan besi. Begitu pula orang yang tunggangin di atasnya. Jadi seperti sedang mendekati mobil tank, gimana caranya menyerang gitu. Kemudian ditambah lagi dia menggunakan senjata yang sangat panjang, kuat dan mahir dalam memainkannya. Maka sulit sekali didekatin. Nabi SAW ulangin dua kali, sahabat masih diam. Diulangin tiga kali, masih diam. Begitu Nabi SAW selesai mengucapkan ketiga kali, dan baru Nabi ingin mengucapkan yang keempat kali, maka Zubair bin Awam berkata, saya ya Rasulullah, saya akan menghadapinya. Dan saya sudah berikan gambaran, Zubair bin Awam ini termasuk bodyguardnya Nabi SAW. Sebagaimana beliau bersabda dalam hadis sahih, semua Nabi itu punya hawari. Hawari itu kayak bodyguardnya khusus untuk membela dia secara fisik. Dan hawariku, pembelaku secara khusus adalah Zubair bin Awam. Dan saya sudah juga berikan gambaran pada pertemuan kita yang lalu bagaimana beliau nanti di kisah perang Khaybar menghadapi seorang Yahudi yang Yahudi itu tingginya seperti pohon kurma. Dan berhasil dikalahkan oleh Zubair bin Awam karena kemahirannya. Tentu ini pelajaran-pelajaran besar juga dituntut bagi setiap muslim untuk bisa menguasai keterampilan-keterampilan perang, bukan untuk membuat kekacauan, tapi untuk meninggikan dan membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Zubair bin Awam lalu berkata, saya pun mendekati orang tersebut dan coba mencari celah, tapi tidak menemukan celah kecuali semua besi dari kepala sampai kakinya. Dan dia pahir sekali dalam mengayunkan pedangnya yang panjang tadi. Kata Zubair bin Awam, saya cuma melihat ada celah sedikit itu di antara dua matanya. Jadi penyambung antara ya kelopak mata, penutup kelopak mata dia yang kanan dan kiri itu ada karet, diletakkan karet. Kata Zubair bin Awam, saya tidak lihat kecuali itu celahnya. Maka saya terus berputar di sekitar orang tersebut sampai saya berhadapan dengan dia, lalu kemudian saya melemparkan tombak saya ke arah di antara kedua matanya dan dengan izin Allah tombak tersebut menembus di antara dua matanya sampai tembus di belakang kepalanya. Akhirnya sampai orang kafir tersebut meninggal dan mati, ya terbunuh di medan perang. Jadi ini kisah terakhir yang saya sebutkan tentang kiprah ya prajurit muslim di dalam perang Uhud. Tentu ini kita belum masuk ke dalam kancah peperangannya. Saya masih menceritakan ya dari beberapa kejadian dulu ya yang saya anggap penting untuk diangkat. Nanti akan kita masuk ke mana, ke masalah kancah peperangan. Dari sisi prajurit-prajurit kafir, ada kisah-kisah, ada beberapa kisah yang diangkat oleh sejarah. Yang pertama adalah kisah Abu Amir. Kalau kisah kiprah beberapa prajurit muslim sudah kita sebutkan yang kemarin. Di antara yang bergabung dengan pasukan orang Quraisy ada seseorang yang bernama Abu Amir. Abu Amir ini, Bapak Ibu sekalian, adalah salah satu tokoh penduduk asli Madinah. Jadi sebelum Nabi SAW tiba di Madinah, hijrah, dan sebelum Islam menyebar di sana, Abu Amir ini sudah disepakati oleh masyarakat Madinah untuk diangkat menjadi raja. Pada saat Nabi SAW, Islam sudah menyebar di sana, di tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang jadi da'i waktu itu. Kemudian Nabi SAW juga sudah akan hijrah, apalagi pada saat sudah hijrah, maka masyarakat meninggalkan Abu Amir, karena Abu Amir gak mau masuk Islam. Abu Amir gak mau tetap dalam keadaan kufur. Maka para orang-orang Ansar meninggalkannya karena mayoritas sudah masuk Islam. Kecuali kalau dia tetap dia masuk Islam, maka mungkin akan dinobatkan gitu kan, akan diangkat jadi kepala suku atau raja mereka. Tapi ternyata enggak gitu. Maka Abu Amir ini pun merasa benci dengan Nabi SAW karena bagi dia, dalam pemahaman dia adalah dengan datangnya Islam, dengan datangnya Nabi SAW, maka berarti dia tidak dijadikan raja oleh masyarakatnya. Abu Amir ini lalu meninggalkan Madinah pada saat itu dan pergi ke negeri Syam. Pada saat dia mendengar orang-orang Quraisy membentuk pasukan dan sangat banyak, 3.000 orang personil yang sudah tiba di wilayah Uhud. Dan saya sudah jelaskan waktu itu Bapak Ibu sekalian, Uhud itu berada cuman sekitar berapa meter saja ya. Kalau saya bahasakan tepatnya sekarang mungkin 2 atau sampai 3 kilometer saja sebenarnya dari Masjid Nabawi. Dari waktu itu sekitar 1 km dari pintu gerbang utama Madinah ya. Jadi kita bayangkan kalau ini pintu gerbang besar Madinah, di depannya itu sudah ada, di depannya sudah ada apa namanya, sudah ada pasukan orang-orang Quraisy jadi akan menyerang Madinah. Maka Nabi SAW mengatur strategi untuk keluar ya dari kota Madinah dari pintu belakang, mutar dari sekitar Uhud, lalu tiba-tiba pasukan muslimin sudah berada di pasukan di belakang pasukan orang-orang kafir Quraisy, yang akhirnya pasukan Quraisy tidak jadi menyerang Madinah dan akhirnya menghadapkan tubuh mereka menuju atau menghadapi kaum muslimin yang sudah berada di belakang mereka dan akan ya menyerang mereka. Abu Amir ini pada saat menyerang, mendengar serangan tersebut dan sudah sampai di kota Madinah, dia kembali dari negeri Syam dan segera masuk ke Madinah. Masyarakat Madinah menganggap dia bukan pasukan Quraisy, lalu dia masuk. Kemudian dia coba mau mempengaruhi para sahabat yang sudah beriman dari orang-orang Ansar waktu itu dari masyarakat Madinah untuk menjadi pengikutnya dan menobatkan dia kembali jadi raja. Tapi mereka menolak karena Abu Amir ini enggak mungkin jadi raja seladanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi dia dalam keadaan kafir. Maka dia pun bergabung dengan beberapa orang munafik di Madinah, kemudian keluar dan dia tahu ya, dia dapat informasi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berperang di wilayah Uhud, karena Nabi instruksikan coba jadikan Uhud itu di belakang pundak pasukan dengan di sisi kanannya. Jadi sisi kanan pasukan muslimin dengan belakang enggak bisa diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, tapi yang bisa hanya dari sisi depan, dan dari sisi kiri yang lebih cenderung dekat dengan pintu gerbang kota Madinah itu ada 50 pemanah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang siap menghadang orang-orang Quraisy yang akan menyerang dari sisi kiri pasukan. Abu Amir ini Bapak Ibu sekalian membuat lubang-lubang di sekitar ya, tempat tadi yang pasukan muslimin akan ya, bertempat di situ. Dia dengan beberapa teman-teman lalu menutupi lubang-lubang tersebut sehingga seakan-akan tidak kelihatan. Jadi seperti tempat untuk menjerat gitu kan. Abu Amir ini pun akhirnya membuat lubang-lubang tersebut dan nanti akan kita lihat di akhir peperangan Uhud ya, pada saat muslimin terdesak dan sempat kalah dalam beberapa saat waktu itu ya, beberapa saat saya katakan dan bukan kalah mutlak ya, dan nanti akan kita jelaskan. Nabi SAW sempat jatuh di salah satu lubang yang dibuat oleh Abu Amir ini, yang dibuat oleh Abu Amir, dan akhirnya membuat ada beberapa orang-orang Quraisy yang melemparkan batu ke arah Nabi SAW. Kemudian ada juga yang menghantamkan pedangnya pada saat Nabi dalam lubang dan tidak punya kekuatan pada saat itu untuk bisa melawan, karena di dalam lubang, dan lubang itu memang ukurannya hanya bisa masuk 2 atau maksimal 3 orang kalau berdesakan. Maka Nabi SAW tidak punya kekuatan pada saat itu untuk bisa keluar, dan kita lihat nanti atau saya akan jelaskan di akhir-akhir pertemuan kita nanti bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Tapi intinya Abu Amir adalah salah satu tokoh orang Madinah yang kafir, kemudian kisahnya adalah dia membuat lubang-lubang yang menjadi atau ditujukan untuk menjadi jerat bagi kaum muslimin. Kemudian kita masuk ke kisah yang lain, ya, kisah Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini salah satu tokoh Quraisy. Dia memiliki seorang paman, paman kandungnya yang dia sangat hormatin, pengganti ayahnya waktu itu karena ayahnya juga sudah mati, maka dia sangat menyayangi pamannya ini, dan pamannya ikut di perang Badr dan ternyata terbunuh di tangan kaum muslimin. Maka Jubair bin Mut'im ini pun berkata kepada salah satu budak yang dia milikin bernama Wahsy, dan dia berkata, wahai Wahsy, kalau kau bisa membunuh pamannya Muhammad, maksudnya Hamzah radhiyallahu anhu, sebagai balasan karena Muhammad telah membunuh pamanku di Badr, maka aku akan anggap kamu bebas. Ini sebuah riwayat ya. Wahsy sempat berkata, pada saat aku mendengarkan janji tersebut, aku pun niat masuk ke kancah peperangan, ikut di Uhud itu, bukan, jadi ini sudah di kancah peperangan ya, sudah di medan perang, baru dikatakan kalimat ini. Ini dalam satu riwayat. Maka Wahsy berkata, aku pun masuk ke kancah peperangan, bukan untuk berperang, tujuannya hanya mencari mana paman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ya dia tanda kutip sallallahu alaihi wasallam ya, karena ini saya menyebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, saya masuk ya ke kancah peperangan tidak niat ikut berperang, tapi hanya untuk mencari pamannya Muhammad, karena saya ingin bebas dari keterbudakan. Ini sebuah riwayat. Riwayat yang lain, Wahsy ini adalah budaknya Hindun ibn Utbah. Hindun binti Utbah ini adalah istrinya Abu Sufyan. Istrinya Abu Sufyan. Tentu nanti Hindun masuk Islam. Nanti di pembebasan kota Mekah, Hindun akan masuk Islam. Tapi ini kisah masih di perang Uhud, masih tahun 3 Hijriah. Hindun ini sempat sakit hati karena di awal peperangan Badar, kalau Bapak Ibu masih ingat, ada tiga orang yang keluar dari orang-orang Quraisy. Tiga-tiganya ini adalah saudara kandungnya Hindun, ya, kakaknya dia yang bernama Walid, ya, Ibn Utbah. Kemudian ada juga pamannya yang keluar bernama Syaibah, gitu kan. Syaibah ini paman kandungnya Hindun, juga terbunuh. Jadi Walid kakaknya terbunuh, Hindun Syaibah juga pamannya terbunuh, dan Utbah ayahnya juga terbunuh. Jadi tiga orang ini terbunuh di perang Badar. Maka Hindun sakit hati waktu itu, dan dia berkata kepada, ya, seorang budak, ada riwayatnya yang mengatakan budaknya dia bernama Wahsy tadi, dan berkata kepadanya, wahai Wahsy, kalau kau bisa membunuh, ya, membalas dendamku kepada Muhammad atau siapa saja kerabatnya yang kau temukan, maka saya akan anggap kamu bebas. Jadi waktu itu Hindun sebenarnya tidak fokus kepada Hamzah radhiyallahu anhu, tetapi siapa saja kerabat Nabi yang ditemukan, yang terdekat, maka bunuh saja. Mungkin Ali bin Abi Thalib, mungkin Hamzah, mungkin siapa saja. Pokoknya siapa saja yang kau temuin, bunuh, beritakan ke saya, maka saya akan bebaskan kamu dari keterbudakan. Jadi ini kurang lebih gambaran daripada kisah kisah yang terjadi pada saat itu, Jubair bin Mut'im. Dan belum kita bicara tentang proses pembunuhan Hamzah di tangan Wahsy, nanti akan ada ceritanya tuh. Tapi sekarang saya berikan gambaran dulu beberapa kejadian di sekitar kancah peperangan pada saat akan berkecamuk. Kemudian juga ada kisah Suwaib. Suwaib ini salah satu budak Bani Abdiddar. Bapak Ibu perlu tahu, sebelum berangkat pasukan Quraisy dari Mekah, mereka menyerahkan bendera kepada suku Abdiddar. Abdiddar ini kalau masih ingat dulu adalah salah satu turunan atau kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sukunya Nabi sebenarnya, gitu kan? Tapi yang tidak beriman kepada risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Bapak Ibu sekalian, suku Bani Abdiddar ini tugasnya, karena mereka sangat kuat secara fisik, mereka pintar, punya keterampilan dalam strategi perang, maka mereka yang selalu diberikan bendera. Dan zaman dulu itu patokan kekuatan pasukan berada di bendera. Berada di bendera. Siapa yang pegang berarti itu dianggap orang yang terkuatnya dari pasukan itu. Jadi dia bisa memegang bendera dengan tangan kanan atau tangan kiri, kemudian tangan yang sebelahnya dipakai pedang, dengan pedang untuk menyerang. Memang dia punya kemahiran itu, orang yang pegang bendera. Jadi dia bukan cuma sekedar pegang bendera, tapi dia bisa menyerang dengan tangan yang kosong dari bendera tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, suku Bani Abdiddar ini waktu perang Badar sempat kalah di perang Badar, dan mereka yang pegang bendera. Abu Sufyan berkata kepada mereka, wahai suku Abdiddar, kalau kalian akan melakukan hal yang sama di perang Badar, jatuh lagi bendera kita dan kalah, maka dari sekarang serahkan kepada kami benderanya. Maka suku Bani Abdiddar mengatakan, ya waktu itu kebetulan ada satu orang dari pimpinan suku Abdiddar yang masih kafir, namanya Abu Talha. Abu Talha ini bilang, kami tidak akan pernah memberikan bendera ini kepada orang lain, karena ini kemuliaan. Lalu kemudian dia mengajak, ya, enam orang dari anak dia, laki-laki semua, untuk berperang, dan mengatakan kepada anak-anaknya, bendera ini tidak boleh kita lepaskan kecuali kita semua sudah terbunuh. Maka akhirnya keenam anak nanti Abdiddar itu terbunuh. Nanti akan kita jelaskan dalam kancah peperangan. Lalu pada saat mereka terbunuh enam-enamnya dan bendera jatuh, ya, datanglah nanti seorang budak Abdiddar yang bernama Suwaib. Suwaib ini kemudian datang memegang bendera pada saat itu orang Quraisy untuk membangkitkan lagi semangat mereka berperang, dan sempat dibunuh oleh Hamzah radhiyallahu anhu. Datang memotong tangan Suwaib sehingga jatuh bendera pada saat tangan kanannya terpotong, lalu dia masih ngambil dengan tangan kirinya, lalu dipotong lagi oleh Hamzah, kemudian jatuh bendera dan dia sempat menjepit dengan sisa tangannya, kemudian dibunuh oleh Hamzah radhiyallahu anhu. Ini ada kisah Suwaib sendiri, gitu kan. Ini kisah Suwaib. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk sekarang ke kisah kancah peperangan. Jadi peperangan pada saat berkecamuk, ya, seperti apa kira-kira. Jadi kita seakan-akan insya Allah hari ini dengan izin Allah hadir di perang Uhud itu. Seperti apa sih pada saat terjadi kecamuk peperangan? Pada saat pasukan sudah saling serang, saya katakan tadi di awal, patokan kekuatan pasukan ada di bendera. Dan siapa yang pegang bendera berarti orang terkuat. Dan pasukan itu dianggap masih menang, walaupun banyak yang terbunuh selama benderanya masih ada yang pegang. Di sini, perilaku dan sistem yang dipakai ini sangat dipahami oleh tiga orang sahabat yang mulia. Dan tiga orang sahabat ini luar biasa perannya dalam kancah peperangan Uhud di awal-awal peperangan. Itu adalah Hamzah, Ali, dan Asim ibn Thabit radhiyallahu anhum. Tiga orang ini sepakat, ya, Hamzah paman tentunya, Ali keponakannya, kemudian Asim ini sepupunya Ali. Sepakat tiga-tiganya, begitu masuk peperangan, kita gak usah lawan prajurit-prajuritnya Quraisy. Cari siapa yang pegang bendera, serang. Itu yang dilakukan. Maka pada saat itu, Hamzah dan Ali pun bersama dengan Asim tadi, langsung menuju ke tengah-tengah kancah peperangan dan sengaja menjadikan target adalah orang yang pegang bendera. Dan pada saat itu yang pegang bendera adalah anak-anaknya Abu Talha tadi saya bilang. Yang terjadi yang luar biasa adalah pada saat mereka mendekati pemegang bendera, dan ini tidak disangka oleh orang-orang Quraisy karena biasanya pemegang bendera ini berada di tengah-tengah pasukan. Dan zaman dulu kita tahu kalau saling menyerang satu sama yang lain, ya pada saat mereka masuk, ya mereka membabi buta gitu kan, menyerang siapapun, tapi Hamzah dan Ali serta Asim sudah mengatur strategi untuk menangkis saja. Ada orang yang sempat tertusuk, ya tertusuk musuh, tapi dia mengatur strategi tiga-tiganya terfokus kepada pemegang bendera. Dan akhirnya ketiganya ini berhasil membunuh anak pertama Abu Talha. Dan dengan seketika pada saat itu bendera Quraisy jatuh. Sementara ini pasukan baru bertemu, gitu kan? Dan ini menandakan kekalahan karena bendera jatuh. Melihat bendera jatuh sempat menjadi pukulan yang berat bagi pasukan Quraisy karena bendera sangat besar dan kelihatan pada saat jatuh tandanya simbol kekalahan. Maka anak Abu Talha yang kedua datang karena dia punya 6 anak laki-laki tadi saya bilang yang ikut di peperangan. Lalu begitu dipegang diserang lagi oleh Ali dan berhasil dibunuh anak yang kedua. Datang anak ketiga mengambil lagi bendera tersebut, dibunuh lagi oleh Hamzah. Terus bolak-balik ini sahabat-sahabat ini sampai anak yang kelima terbunuh, kelima-limanya terbunuh di tangan Hamzah dan Ali. Kemudian datang anak yang keenam pada saat itu, ya. Anak yang keenam ini pada saat datang mengangkat bendera, Hamzah dan Ali masih sibuk ya menangkis serangan dari sekitar bendera tadi. Kemudian Asim datang dan berhasil membunuh anak keenam Abu Talha sehingga terbunuhlah. Pada saat itu ada seorang wanita anaknya Abu Talha. Dia ini anak yang ketujuh sebenarnya, tapi karena wanita dia nggak ikut berperang. Jadi wanita pada zaman itu dibawa untuk menjadi pemotivator ya. Mereka tuh datang teriak, bernyanyi ya. Biasanya kalau orang-orang Quraisy bahkan mereka menari, gitu kan? Ya. Atau kadang-kadang dibawa wanita-wanita penghibur. Memang tujuannya na'udzubillah untuk berzina dengan para prajurit, gitu kan? Itu mereka lakukan. Ada anaknya Abu Talha namanya Sulaif. Ya. Wanita ini, Sulaif ini, dia pada saat datang ke sekitar bendera, dia lihat bendera jatuh berapa kali, dia datang. Gitu ya. Dan pada saat itu, kebetulan yang membunuh saudara dia yang keenam, jadi 6 orang saudara laki-laki semua terbunuh, tergeletak di dekat bendera. Dan yang terakhir dibunuh oleh Asim. Oleh Asim. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, perempuan ini begitu melihat 6 saudaranya mati dan Asim yang pada saat itu lagi menusuk ya saudara dia yang keenam jatuh, dia mengira Asim membunuh keenam saudaranya, gitu kan. Dia mengira Asim semua yang bunuh nih 6-6-nya. Lalu dia teriak ya, si perempuan ini Sulaif ini berteriak dengan suara keras sambil berkata, memang ini perempuan-perempuan sudah ditugaskan ya, memang di kancah peperangan dia teriak, dia memotivasi, memang begitu ya. Maka yang terjadi dia teriak dengan suara keras berkata kepada orang-orang Quraisy, siapa yang bisa mendatangkan batok kepalanya Asim, artinya ditebas lehernya, datangkan untuk saya batok kepalanya, saya cuci lalu saya minum khamr di situ. Kata si Sulaif ini ya, saya minum khamr di situ, setelah saya minum saya akan penuhi batok kepalanya Asim dengan emas dan saya kasih kepada pembunuhnya. Jadi kalimat di kancah peperangan yang luar biasa dari seorang wanita ya. Jadi kita lihat bagaimana pada saat itu perannya memang dihadirkan untuk seperti ini keadaannya. Sekali lagi dia bilang, siapa yang bisa wahai orang-orang Quraisy yang mendatangkan kepalanya Asim. Waktu itu di sekitar Asim ini banyak orang-orang Quraisy gitu kan. Cuma zaman dulu orang tidak pakai senjata kayak kita sekarang, senapan bisa membunuh dari jarak jauh. Memang orang mendekat baru bisa. Dan di dalam kancah peperangan yang sedang masuk menyerang itu enggak bawa anak panah. Anak panah itu pemanah itu biasanya di luar, memanah dari jarak jauh atau di awal penyerangan saja. Ya, seperti itu, atau untuk membuka sebuah wilayah. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Maka orang-orang waktu itu mendengar dan perempuan ini mengatakan kalimat, siapa yang bisa mendatangkan kepalanya Asim, lalu batok kepalanya saya cuci, artinya dibersihkan semua, kemudian saya minum khamr di situ, lalu kemudian saya setelah saya minum khamr saya isi penuh dengan emas dan saya akan berikan kepada pembunuhnya. Maka pada saat prajurit-prajurit Quraisy mendengar hal tersebut, mereka berusaha menyerang Asim, masing-masing ingin mengejar karena mereka sangat tahu Sulaif ini orang kaya raya di Mekah. Jadi dan memang kalau dia ucapkan itu dia akan memberikan. Pada saat itu terjadilah penyerangan kepada Asim, tapi belum disebutkan dalam riwayat apakah orang Quraisy berhasil membunuh Asim atau tidak. Intinya diseranglah Asim pada saat itu. Saya belum menemukan sampai sekarang ada riwayat yang menyebutkan Asim terbunuh di tangan orang-orang Quraisy, gitu kan? Bahkan tidak disebutkan nama beliau termasuk salah satu dari syuhada Uhud. Nanti kita tahu ada 70 syuhada Uhud yang terbunuh, tapi ini Asim tidak termasuk di dalamnya. Allahu a'lam. Kemudian pada saat itu Abu Sufyan sebagai pemimpin perang mengeluarkan juga instruksi. Sekarang ini kayaknya yang membuat umat Islam jadi semangat karena mereka fokus menyerang bendera kita. Bentuk pasukan tim, ya, beberapa orang serang juga benderanya kaum muslimin. Yang waktu itu bendera muslimin dipegang oleh sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair juga orang yang sangat kuat, ya, ahli perang. Nanti kita akan lihat memang terbunuh nanti akhirnya di tangan orang-orang Quraisy. Pada saat itu terjadilah atau memanaslah peperangan karena memang satu sama lain saling menyerang bendera. Jadi tadinya berhadapan satu lawan satu, sekarang sudah enggak. Di mana ada bendera di situ berkumpul pasukan, gitu kan? Pasukan muslimin berkumpul di benderanya orang kafir, pasukan kafir berkumpul di benderanya kaum muslimin. Salah satu dari suku Abdiddar berusaha kembali mendirikan bendera yang ketujuh kalinya, namun juga berhasil dibunuh di tangan para sahabat Ridwanullah alaihim, terutama tiga orang sahabat tadi, Hamzah, Ali dan Asim. Maka bendera Quraisy pun terjatuh yang ketujuh kalinya. Pada saat itulah datang Suwayib tadi yang saya ceritakan di awal, budak Abdiddar yang hanya juga dibunuh atau terbunuh di tangan Hamzah, yang berdiri, yang mendirikan bendera tersebut sampai kedua tangannya terpotong dan juga akhirnya ditusuk oleh Hamzah radhiyallahu anhu dan terbunuh. Juga pada saat itu, ya, sahabat-sahabat, ya, yang terkenal di kancah peperangan, yang memiliki peran yang sangat besar agar bendera juga itu tidak berdiri lagi dari jarak jauh, ya, itu ada seseorang yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat ini terkenal juga ahli strategi perang dan ahli memanah. Sa'ad radhiyallahu anhu pada saat itu terus memanah ke arah orang-orang kafir Quraisy dari kancah peperangan, dan kebetulan dia berada di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil Nabi berkata, "Wahai Sa'ad, panahlah. Wahai Sa'ad, memanahlah." Kata Sa'ad, "Baik ya Rasulullah." Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya mempertaruhkan ayah dan ibuku untukmu, hai Sa'ad." Dan ini biasa istilah dipakai oleh orang-orang Arab dulu. Ini bukan sumpah, ya, tapi sebagai bentuk penghormatan, gitu kan? Artinya saya akan hormatin kamu sebagaimana saya hormatin kedua orang tua saya, ya. Bi abi anta wa ummi. Biasanya para sahabat juga mengucapkan itu, ya. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, beberapa sahabat sering mengucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayah dan ibu saya sebagai tebusannya ya Rasulullah. Maksudnya saya akan hormatin Anda sebagaimana saya hormatin orang tua saya. Kata Sa'ad, belum pernah ada sahabat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi gunakan kalimat ini kecuali saya di kancah Uhud. Kata Nabi SAW, bi abi ummi, ya, saya jadikan ayah dan ibu saya wahai Sa'ad sebagai kedudukannya, gitu kan, saya akan posisikan kamu seperti itu, memanahlah. Kata Sa'ad, maka saya pun memanah dengan semangat karena ini adalah suatu penghormatan yang diberikan kepada saya. Terjadilah peperangan pada saat itu, ya. Sa'ad melihat pasukan muslimin telah menang, sebagian besar sahabat, ya, pada saat itu gembira melihat ya peperangan betul-betul bendera jatuh dan pada saat jatuh yang ke-8 kali bendera tadi, dibunuhnya budak Abdiddar yang namanya Su'aib, tidak ada lagi orang Quraisy yang mengangkat bendera. Dan pada saat itu seketika, pada saat bendera sudah jatuh dan di sekitar benderanya tergeletak, ada 8 orang yang jatuh terbunuh di situ, di sekitar bendera, orang Quraisy semua, gitu kan. Jadi untuk mengambil bendera kembali, pasukan Quraisy harus menginjak jenazahnya mereka. Karena susah, gitu kan, gak bisa. Dan pada saat mereka pun mau mengambil, mereka melihat ini semua terbunuh nih. Artinya orang kalau pegang bendera, pasti taruhannya mati, gitu kan. Abu Sufyan teriak, siapa yang bisa mengambil bendera? Tidak ada yang berani. Siapa yang mengambil bendera? Tidak ada yang berani. Sampai 3 kali dia teriak, tidak ada yang berani mengambil bendera, akhirnya pasukan Quraisy kocar kacir pada saat itu. Kocar kacir jadinya. Jadi akhirnya pada ketakutan dan sempat bubar, gitu kan, sempat bubar. Abu Sufyan pun melarikan diri, semua pasukan melarikan diri meninggalkan kancah peperangan. Sampai beberapa sahabat mengatakan, pada saat itu, saking kacaunya pasukan Quraisy, sampai-sampai mereka meninggalkan wanita mereka. Jadi biasanya di zaman dulu peperangan itu, wanita tidak akan mungkin lari, aib bagi mereka, selama masih ada laki-laki hidup walaupun cuma satu. Ini laki-lakinya masih banyak. Dari 3.000 orang itu yang terbunuh baru belasan orang saja pada saat itu. Itu mereka sudah kocar-kacir semua dan meninggalkan wanita mereka. Sampai para sahabat mengatakan kami melihat para wanita berusaha melarikan diri. Ada yang lari ke atas bukit-bukit. Ada yang berusaha mengejar ya kuda-kuda para laki-laki. Tapi mereka tidak mampu gitu kan. Maka para sahabat juga membiarkan. Pada saat itu sebagian mereka membiarkan dan mengumpulkan ghanimah. Harta rampasan perang. Ini sedikit saya tinggalkan poinnya dulu sampai di sini. Perlu Bapak Ibu tahu, waktu Nabi SAW pertama masuk di kancah Uhud, beliau sempat, dan ini saya titik beratkan pada pertemuan yang lalu, memutarkan pasukan sampai menjadikan gunung Uhud di pundak beliau dan juga sebelah kanan beliau. Di sebelah kiri itu ada sebuah bukit kecil, namanya sekarang Jabar Rumat, gunung para pemanah. Di situ Nabi SAW meletakkan 50 pemanah. Dan pada saat itu dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Abdullah bin Jubair. Nabi SAW instruksikan, kalian tidak boleh tinggalkan bukit ini, kami dalam keadaan menang atau kalah. Harus ini saja, gak boleh pindah. Jadi kan, gak boleh pindahin tempat ini. Maka mereka sepakat, baiklah, 50 pemanah ini tujuannya adalah menghadang siapapun yang akan menyerang pasukan muslimin dari arah kiri. Dan bisa manuver masuk balik ke belakang muslimin dan akhirnya membunuh muslimin dari belakang gitu kan. Karena dari belakang sudah aman nih, ada gunung, ada kebun kurma, sebelah kanan juga begitu. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, pemanah-pemanah ini melihat strategi perang. Kita bisa bayangkan, saya kemarin waktu terakhir bimbing umroh, saya sempat ajak jemaah saya khusus yang mampu naik ke atas bukit ini, Jabar Rumat. Dan dari atas bukit itu saya terangkan peperangan Uhud, bagaimana terjadi. Saya tunjukkan di sini dulu pintu gerbang Madinah, dari sini pasukan muslimin, dari sana pasukan Quraisy. Kemudian saya jelaskan bagaimana pada saat terjadi kancah peperangan gitu kan. Dan saya bilang, bisa dibayangkan di sini, waktu itu ada ibu-ibu juga sempat ikut ya. Saya sempat bilang, Bapak Ibu sekalian coba perhatikan di sini, bayangkan dari atas gunung ini, karena memang gunung itu dipakai gitu kan. 50 pemanah Nabi SAW menghadap ke pasukan Quraisy di bawah sini. Dan mereka dengan leluasa memanah. Jadi seperti kita sekarang pegang senapan, senjata misalnya. Kita lihat ada musuh lagi di bawah lembah, kita di atas gunung. Leluasa nembakin siapa saja yang kita mau. Mati. Seperti itu pemanah. 50 pemanah ini subhanallah memang ahli yang mahir memanah. Sekali lepasin panah bisa membunuh satu orang. Jadi satu kali lepasin 50 panah itu 50 orang mati. Gitu kan? Dan ini sangat kuat sekali. Kalau zaman dulu itu, kalau sekarang ya, kata sebagian ahli sejarah, pemanah itu seperti snipers gitu kalau sekarang ya. Bagaimana mereka ahli tembak yang luar biasa. Itu memanah. Dan dulu juga itu dikenal sekali. Kalau pemanah-pemanah yang ditaruh di kancah peperangan, mereka harus minimal bisa memanah dengan 3 anak panah sekaligus. Bukan satu ya. Jadi 3 anak panah dipegang bisa melempar dengan 3 sasaran. Ada yang lebih mahir bisa sampai 5 anak panah. Allahu'alam bagaimana, tapi ini strategi mereka yang luar biasa. Kita bayangkan kalau satu saja anak panah, 50 pemanah berarti 50 orang jadi target, gitu kan? Memang ada yang meleset kadang-kadang, tepat kena orangnya atau tepat kena kudanya. Karena kuda-kuda ini lagi berjalan, lagi berputar, gitu kan? Intinya pasukan Quraisy jadi kocar-kacir karena 50 pemanah Nabi SAW ini terus memanah ke dalam kancah peperangan, ke arah orang-orang kafir Quraisy. Sementara juga bendera di bawah itu jatuh. Terus jatuh, gitu kan? Ini akhirnya membuat betul-betul kocar-kacir pasukan Quraisy dan mereka meninggalkan kancah peperangan. Di sisi yang lain, ada 200 pasukan orang-orang Quraisy waktu itu, semuanya ini berkuda. Kalau kita sekarang tadi saya sudah bahasakan seperti tank. Ada 200 tank gitu kan. Ada 200 menunggang kuda dan dipimpin, semuanya ini mahir menunggangi kuda. Dan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Yang waktu itu belum jadi sahabat, masih dalam keadaan kafir. Ini memantau peperangan. Dan setiap kali 200 orang ini mau coba masuk ke kancah peperangan, 50 pemanah ini balik ke arah mereka dan memanah, gitu kan? Dan memanah. Panah ini memang kalau panahnya bagus, ya, busurnya bagus, anak panahnya bagus, itu jauh jangkauannya. Itu bisa sampai 200 meter, gitu kan? Bahkan mungkin bisa lebih dari itu, bisa 300 meter tergantung kekuatan dari busur panah dan kekuatan orang yang menariknya. Maka pasukan Khalid bin Walid tidak bisa maju. Karena sekali mereka dekat, dilemparin anak panah, walaupun tidak terjangkau ya, karena jauh jaraknya. Tapi mereka kalau mendekat, dilemparin dengan 50 anak panah. Jadi mereka nggak bisa buat apa-apa. Terjadilah sesuatu yang akhirnya menjadi penyebab muslimin terkalahkan pada saat itu, Bapak-Ibu sekalian. Ternyata, waktu kocar-kacir pasukan musyrikin, jumlah mereka 3.000 orang, 200 terpisah, pasukan Khalid bin Walid jauh dari kancah peperangan, memantau peperangan, berarti masih ada 2.700. 2.700 yang terbunuh puluhan orang pada saat itu, kemudian yang lainnya kocar-kacir, 2.000 orang lebih ini lari, gitu kan? Jadi bisa kelihatan di kancah peperangan itu, karena Uhud itu termasuk sekitarnya padang pasir waktu itu. Jadi kelihatan tuh mereka lari semua jauh, meninggalkan kancah peperangan. Ternyata dari 50 pemanah Nabi SAW ini ada 43 orang yang berkhianat. Ahli sejarah mengatakan berkhianat di sini ada berarti kata tidak mentaati perintah Nabi SAW. Kan Nabi sudah titip pesan, jangan tinggalin gunung pemanah ini dalam kondisi kami menang atau kami kalah. Gak boleh tinggalin, harus tetap di situ. Tapi ternyata mereka enggak, mereka tinggalin itu. 43 orang ini dilarang oleh pimpinan mereka, Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, mengatakan kalian mau kemana? Karena tiba-tiba mereka taruh ya busur-busur panahnya lalu mereka mau turun dari gunung itu. Dan gunung itu sangat kecil sebenarnya. Mungkin ketinggiannya itu kalau untuk naik mungkin 20 meter atau lebih lah, sekitar 30 meteran maksimal. Itu dari bawah. Mereka bisa turun leluasa gitu. Kata Abdullah bin Jubair, kalian mau kemana? Mereka bilang, kan sudah jelas, menang. Tuh lihat pasukan musyrikin kelihatan dari gunung itu kelihatan lari. Tuh sudah jauh, mereka menuju ke Mekah kembali. Nggak mungkin. Apalagi pasukan muslimin yang waktu itu jumlahnya 700 orang. Awalnya 1.000, gitu kan? Tapi ada 300 munafikin yang bergabung kemudian sengaja pulang. Dipimpin oleh Abdullah bin Ubaidillah bin Salul, gitu kan? Itu sudah jelas masih dalam keadaan kafir dia. Maka dia kembali, sengaja ingin memukul muslimin dari kancah peperangan. Jadi saya 700, 650 menghadapi pasukan yang 2.700 tadi, ya 2.800 tadi, dan 50 di atas gunung pemanah. 650 orang ini ternyata, Bapak Ibu sekalian rahimahumullah, waktu pasukan 2.800 itu lari, ya kurang lebih ya, yang sudah ada yang terbunuh beberapa orang, 650 ini dengan semangat mengejar, gitu kan? Mengejar, kenapa? Karena kalau ada yang sempat ditangkap, jadi tawanan. Dan kalau jadi tawanan ini, bisa menjadi sumber pendapatan yang akhirnya ditebus oleh kerabatnya. Atau bisa menjadi hamba sahaya, gitu kan? Tawanan perang. Maka dia, apalagi kalau ditangkap pimpinan-pimpinan mereka, gitu kan? Maka coba dikejar. Waktu itu Hamzah, sahabat-sahabat Nabi masih hidup semuanya. Gak ada masalah buat mereka, gitu kan? Baik. Ternyata Bapak Ibu sekalian, 43 orang ini menjadi sumber permasalahan di dalam pasukan muslimin. Mereka turun ke kancah peperangan, sudah ditahan oleh pimpinannya Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, jangan kalian turun. Sudah menang kok, ngapain kita di sini? 2000 lebih pasukan musyrikin sudah kelihatan jauh. Yang 650 orang pasukan muslimin sedang mengejar ke depan. Artinya tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Sementara di kancah peperangan lagi banyak berserakan pedang, perisai, ada macam-macam harta yang mereka tinggalkan, gitu kan, yang mereka bawa supaya jadi ringan tubuhnya orang-orang kafir ini, maka itu bisa diambil, dikumpulin. Tentu dalam hukum ghanimah, harta rampasan perang, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berperang, apapun yang kita temukan itu nggak boleh diambil ya, nggak boleh jadi hak pribadi. Diambil, dikumpulin, nanti dikasih pimpinan, pimpinan akan membagi rata. Kalau ada yang mengambil berarti terhitung dosa besar. Sebagaimana Imam Adz-Dzahabi menjelaskan, mengambil harta rampasan sebelum dibagi adalah dosa besar. Dan ini Anda bisa ikuti di YouTube ceramah saya tentang dosa-dosa besar yang saya lupa nomornya keberapa, tapi berbicara tentang masalah tadi mengambil harta ghanimah sebelum dibagi, itu adalah dosa besar. Sahabat-sahabat yang 43 sebenarnya niatnya baik, gitu kan? Jadi mereka turun itu untuk mengumpulkan harta ghanimah supaya memudahkan nanti pasukan yang 650 ini tetap menyerang, mereka balik ghanimah sudah terkumpul. Itu tujuannya. Niatnya baik sebenarnya. Tapi permasalahannya ini melanggar ya instruksi dari pemimpin. Ini tolong digarisbawahi Bapak Ibu sekalian, ini awal bencana. Kalau ada seseorang yang di bawah naungan seorang pemimpin lalu dia melanggar instruksi pemimpin tersebut yang tidak berbawa maksiat kepada Allah, ini dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh kita buat masalah ini. Harus paham ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pentingnya pemimpin dalam Islam, kalau kalian sedang safar 2 orang atau 3 orang minimal. 2 orang berarti minimal kan gitu. Atau 3 orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah menunjuk salah seorang dari kalian menjadi pemimpin dan mereka wajib patuh pada pemimpin tersebut. Suruh singgah-singgah, suruh makan-makan. Memang begitu dalam Islam, wajib mematuhi pemimpin, enggak boleh instruksinya dilanggar. Siapa suruh mengangkat dia pemimpin kalau memang tidak mau? Pulang ya pulang, harusnya begitu. Gitu kan? Sebagaimana juga dalam sholat, imam kita pemimpin, enggak boleh dilanggar. Dia ruku-ruku, kita baru datang, saya belum baca Al-Fatihah Ustaz, imamnya ruku, ya tetap ruku. Gitu kan? Memang sudah begitu perintahnya. Kalau imamnya lagi sujud, ya kita datang, kita ikut takbir sujud. Perintahnya seperti itu. Jadi begitu pemimpin dalam Islam. Sama dengan pemimpin perang, pemimpin negara. Selama tidak berbuat maksiat kepada Allah, enggak boleh ada ya, pembangkangan. Di sini kata ulama, Allah memberikan pelajaran kepada muslimin di perang Uhud hanya karena melanggar tita pemimpin mereka. Jadi bukan hanya karena Nabi SAW ya. Pemimpin pada saat itu, plus lagi dia adalah seorang Nabi. Dilanggar, sudah dikatakan kalau kalian menang, kalau kita menang atau kalah, jangan tinggalkan gunung itu sampai saya yang membolehkan, kata Nabi SAW. Belum ada perintah. Turunlah 43 orang itu Bapak Ibu sekalian ke kancah peperangan, sisa 7 orang. Nah pada saat sisa 7 orang ini, 200 pasukan Khalid bin Walid ya, yang tidak ikut-ikutan dalam kancah peperangan, memang dari tadi nih, dari awal peperangan, memantau masalah itu. Dan tahu kekuatan muslimin di atas gunung tadi. Maka mereka manuver, kemudian naik ke atas gunung membunuh 7 orang tadi. Setelah dibunuh 7 orang tadi oleh Khalid bin Walid, lalu dia balik menyerang muslimin dengan 200 pasukan tadi dari belakang. Terdengarlah suara. Kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, zaman dulu ini orang teriak-teriak, gemuruh, gitu kan? Pasukan muslimin, pasukan musyrikin ini, orang-orang musyrikin meneriakkan yel-yelnya mereka, gitu kan? Menyebut-nyebut nama Tuhan mereka. Orang Islam kaget, yang 650 yang lagi lari nih, lagi maju ke depan ini, itu mereka lagi ngejar musuh, orang musyrik di sana. Kok ada yel-yelnya orang musyrik di belakang, gitu kan? Ini dari mana asal muasalnya? Maka sebagian pasukan musyrik yang di belakang pasukan balik berusaha untuk melihat apa yang kejadian, ternyata ada 200 orang, gitu kan? Dan sebagian ahli sejarah mengatakan yang sempat mendengarkan yel itu jumlahnya sedikit, cuma puluhan orang. Yang lain pasukan muslimin ini masih maju ke depan mengejar yang 2000 orang tadi. Yang puluhan ini balik, terjadi peperangan dengan orang-orang musyrik tadi. Tapi ini diserang dari belakang. Ya seperti kita kalau lagi berlari, tiba-tiba ada yang serang dari belakang, kita balik, ya diserang tiba-tiba. Banyak sekali korban pada saat itu. Ada muslimin atau banyak muslimin yang jadi korban pada saat itu karena memang ya kejadiannya diserang tiba-tiba. Kemudian suara demi suara ribut, terjadi peperangan di belakang dan pasukan musyrikin sudah jauh tadi yang 2000 lebih. Pasukan muslimin ini akhirnya mendengarkan ada suara ribut di belakang nih. Pasukan muslimin yang di depan tadi itu balik. Coba melihat keadaan gitu. Karena mendengar yel-yel orang musyrik itu kan, dan ada orang Islam yang terbunuh, ada yang takbir, terbunuh, ada yang teriak mengenai nama Allah, terbunuh. Maka orang-orang muslimin balik. Pada saat muslimin balik, mereka sudah dalam keadaan kacau nih keadaannya. Orang musyrik lagi nyerang, maka terjadi tabrakan antara pasukan muslimin sendiri. Gitu kan? Sampai akhirnya ada beberapa sahabat yang saling membunuh satu sama yang lain waktu itu. Karena tidak tahu. Yang dari depan balik, yang sudah hadapin orang musyrik juga di tengah-tengah, orang musyrik di belakangnya. Maka pada saat itu gimana cara membedakannya? Sulit membedakannya. Gitu kan? Karena orang-orang musyrik sudah saya jelaskan ya. Imamah yang dipakai di kepala itu, itu dipakai oleh orang muslim, dipakai oleh orang kafir pada saat itu. Semuanya pakai imamah sama. Semua pakai baju besi, ya. Yang muslim pakai baju besi, yang orang kafir juga pakai baju besi. Membedakannya itu kalau memang lagi berhadapan satu sama yang lain. Tapi kalau lagi di kancah peperangan, sulit membedakan. Sampai-sampai ada di antara sahabat yang terbunuh, yaitu Yaman radhiyallahu anhu, ayahnya Huzaifah bin Yaman, yang terkenal sahabat Nabi yang mulia. Maka Huzaifah bin Yaman mengatakan pada saat ya pasukan dari muslimin kembali dan pasukan Khalid bin Walid menyerang kami dari belakang, maka salah satu dari puluhan orang yang awalnya berusaha kembali untuk menyerang pasukan musyrik itu adalah ayahku yang bernama Yaman. Dan aku sempat teriak berkata kepada kaum muslimin, wahai muslimin, hati-hatilah, karena yang kalian sedang serang adalah ayahku. Tapi sudah terlanjur kan itu. Karena orang kalau sudah pada saat bertemu begitu, orang sudah enggak tahu intinya adalah bagaimana membunuh lawannya, gitu kan. Maka terbunuhlah Yaman secara salah pada saat itu. Dan Huzaifah bin Yaman berkata, semoga Allah memaafkan kalian khilaf tersebut. Dalam situasi demikian, Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW melihat keadaan. Nabi SAW melihat keadaan pada saat itu. Tentu dari, mohon maaf tadi saya bilang 650 orang, ada dari 650 pasukan yang mengejar orang musyrik tadi yang tidak ikut. Di antaranya Nabi SAW ya, Nabi SAW, dan ada kurang lebih ahli sejarah mengatakan di sekitar Nabi itu hanya 8 orang. Hanya 8 orang, yang lainnya pada ngejar musuh tadi. Nabi SAW waktu lihat keadaan tersebut teriak dengan suara keras mengatakan, kumpullah wahai hamba-hamba Allah di sekitarku. Aku adalah Rasulullah dan tidak ada kebohongan di situ. Namun pada saat itu kancah peperangan lagi ribut, gemuruh, suara kuda, suara pedang, debu lagi ya, naik semuanya kena ya, injakan-injakan kaki kuda. Jadi kacau, lagi kacau. Jadi tidak ada yang dengar suara Nabi kecuali sedikit di antara mereka. Maka terkumpullah pada saat itu yang di sekitar Nabi saja 9 orang, mohon maaf. 7 dari orang Ansar dan 2 dari Muhajirin. Jadi 9 orang inilah yang berhadapan atau menemani Nabi SAW. Tapi 9 orang ini, gitu kan? Waktu perlu diketahui juga, waktu orang-orang muslimin mulai kembali yang 650 tadi itu kembali untuk melihat keadaan, orang-orang musyrik yang 2000 lebih yang tadinya dikejar itu, lihat kita sudah enggak dikejar nih. Dari kejauhan mereka lihat, gitu kan? Kayaknya orang Islamin lagi lari ke arah Gunung Uhud. Ada apa nih? Mereka kembali nih yang 2000 lagi. Yang pasukan orang musyrik kembali ke kancah peperangan, gitu kan? Waktu mereka mendekat, mereka melihat ternyata pasukannya Khalid bin Walid lagi berperang di belakang sama muslimin. Maka 2000 orang ini menyerang muslimin. Jadi orang Islam lagi berada di tengah-tengah. Di depannya berhadapan 200 pasukan musyrikin, di belakangnya 2000 lebih nih yang kembali, yang tadi dikejar, kembali menyerang muslimin. Akhirnya terjadi korban yang sangat banyak pada saat itu. Dan pada saat Khalid bin Walid melihat pasukan musyrikin dari jauh sudah menyerang, mereka mengangkat yel-yel mereka, suara ribut kan, 2000 orang semuanya mengangkat suaranya. Maka terdengar pasukan muslimin yang 600 tadi lebih itu kembali lagi ya gitu, melawan yang 2000 ini. Jadi kekacauan luar biasa nih, kembali melawan yang 2000. Yang 200 ini dibiarin, yang hadapin cuma segelintir orang. Maka pasukan Khalid bin Walid yang 200 itu leluasa menyerang sekitar Nabi SAW, gitu kan. Terbunuhlah 7 orang dari Ansar tadi, dari sahabat Nabi yang mulia di sekitar Nabi SAW. Dan pada saat itu tinggal 2 orang saja yang menemani Nabi SAW. Dari 2 orang sahabat ini berusaha untuk menemani Nabi SAW. Tapi sayangnya waktu itu mereka tidak punya kekuatan menghadapi 200 ya. Waktu itu sebagian sejarah mengatakan ada sebagian dari pasukan Khalid terbunuh 3-4 orang. Tapi masih banyak, dan menyerang hanya 9-10 orang dengan Nabi SAW, gitu kan. Mereka berusaha melawan tapi akhirnya terbunuh 7 orang, sisa 2 orang saja. Waktu itu Nabi SAW terpukul mundur dengan 2 sahabat ini. Terpukul mundur dengan 2 orang sahabat. Akhirnya Nabi SAW jatuh ke lubang yang dibuat oleh Abu Amir. Jatuh dalam lubang yang dibuat oleh Abu Amir bersama dengan 2 sahabat itu. Tadi saya ceritakan di awal, lubang itu hanya cukup untuk 1-2 orang, maksimal 3, tapi mepet semuanya. 3-3-nya jatuh di lubang yang sama. Mereka mau keluar susah, Orang-orang musyrik lagi berkerumun. Bayangkan kalau kita dalam sebuah lubang bertiga, sempit, di atas kita ini gak bisa keluar karena mereka sudah memegang pedang, siap membunuh, gitu kan. Ada yang memegang batu, dan ini muslimin lagi tidak ada, lagi yang 600 lebih lagi hadapin yang 2000 tadi. Sahabat gak ada yang tahu. Nah, pada saat itu, di 600, kita tinggalkan dulu lubang yang ada Nabi SAW, saya akan kembali di situ. Bapak ibu sekalian, pada saat sedang terjadi peperangan 600 pasukan muslim kembali menghadapi yang 2000 itu, pada saat itulah Wahsy tadi, budak ya, Hindun atau tadi Jubair bin Mut'im itu balik ya, melihat di kancah peperangan pada saat pasukan balik, di depan pasukan muslimin ada Hamzah. Dan memang tadi dia menjadikan target. Kalau riwayat yang pertama Jubair bin Mut'im mengatakan bunuh pamannya Muhammad, kau akan bebas. Kalau Hindun mengatakan bunuh siapapun kerabatnya. Intinya kedua riwayat ini kalau kita satukan ya, Wahsy pas melihat Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah ini orang yang sangat kuat. Fisiknya sangat kuat, tinggi besar, gitu kan? Dan Hamzah ini termasuk di dalam pasukan muslimin yang bisa berperang dengan dua tangan. Jadi kiri kanan pegang pedang, gitu kan? Jadi biasanya pasukan biasa itu normalnya kanan pegang pedang, kirinya pegang perisai. Ini enggak, dua-duanya pedang, dua-duanya dipakai menyerang gitu. Dan fisiknya sangat kuat radhiyallahu anhu. Saya sudah ceritakan waktu itu waktu pertama beliau masuk Islam ya. Hamzah itu kalau berburu di Mekah, yang dia buru itu bukan rusa, bukan kelinci, tapi singa, harimau gitu kan. Itu jadi dia bunuh di padang pasir, digendong sama dia singa masuk ke Mekah sendirian karena kuatnya fisiknya radhiyallahu anhu. Wahsy ini juga budak hitam yang kokoh, kerak, kekar. Membawa tombak yang khusus memang dia untuk membunuh ya, karena untuk bebas dari keterbudakan. Dia bilang, saya pun, kata Wahsy, nanti Wahsy ini masuk Islam ya. Nanti masuk Islam, subhanallah. Setelah nanti pembebasan kota Mekah. Dia bilang, saya pun mencari posisi di mana Hamzah ini. Susah sekali. Badannya kekar, bajunya ada baju besinya, gitu kan. Kemudian dia memang luar biasa. Dia tidak sembarangan, sabetan pedang kena itu tidak membunuhnya. Wahsy mengatakan, sampai saya mendapatkan posisi, dia lagi sibuk, lagi melawan beberapa orang Quraisy. Maka saya pun melempar tombak di antara tubuh-tubuh orang-orang Quraisy, gitu kan? Jadi di antara orang Quraisy itu ada celah, dari situ dilempar sama Wahsy, ya, tersasarkan kepada Hamzah radhiyallahu anhu. Kenalah Hamzah pada saat itu, ya, dan sempat mengenai perutnya karena kerasnya lemparan tersebut sampai tombak itu tembus ke belakang, gitu kan? Kata Wahsy, ya, Wahsy cerita nih. Pada saat dia sudah masuk Islam, dia bilang pada saat saya melemparkan tombak ke arah Hamzah dan kena ke perutnya, Hamzah mengetahui kalau tombak itu dari saya. Dia meninggalkan semua musuhnya dan mengarah ke saya. Jadi sudah kena tombak pun belum mati nih. Hamzah dikatakan mengarah ke arah saya dan saya sangat ketakutan. Karena saya tidak mungkin bisa mengalahkan Hamzah, padahal tombak sudah tembus di perutnya. Dia pun menarik tombak tersebut, ya, dan ini orang kalau kena tombak atau anak panah gak boleh ditarik. Tarik berarti dia akan ngucur darahnya dan bisa mati. Dia masih bisa bertahan kalau ada di tubuhnya, gitu kan. Nanti pelan-pelan dikeluarkan dengan cara supaya tidak membuat darah ngucur. Hamzah radhiyallahu anhu menariknya. Hamzah radhiyallahu anhu menarik di depan Wahsy, dan orang-orang Quraisy pada saat lihat Hamzah tarik, ketakutan semua. Karena masih hidup, gitu kan. Ditarik dia masih hidup, dia masih tarik kekangan kudanya menuju ke Wahsy. Nah dia ingin menyerang Wahsy karena Wahsy yang melemparnya gitu. Kata Wahsy, saya pun berusaha lari, gitu kan. Berusaha lari, tidak berani hadapin Hamzah. Sampai akhirnya setelah berjalan beberapa jarak gitu ya, Hamzah pun merasa lemah dan tiba-tiba dia jatuh dari kudanya radhiyallahu anhu. Maka saya pastikan bahwasanya Hamzah terbunuh pada saat itu. Perlu kita tahu juga sedikit di sini kisah Wahsy. Wahsy radhiyallahu anhu ini akhirnya masuk Islam ya di zaman pembebasan kota Mekah. Dan Wahsy ini, kalau Bapak Ibu nanti akan dengar, kita akan tahu kalau atau pernah dengar namanya Musailam al-Kadzab. Musailam al-Kadzab ini adalah orang yang mengaku Nabi di zaman akhir hidupnya Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan al-Kadzab, pembohong. Karena dia juga mengaku Nabi. Nabi masih hidup, dia sudah mengaku Nabi. Tapi waktu itu pengikutnya 100 ribu orang. Dari sukunya dia mengakui dia sebagai Nabi. Tapi beberapa pengikutnya akhirnya jadi sahabat nantinya. Ya, masuk Islam, kemudian mereka saling menukil mengatakan pada saat ya Musailamah al-Kadzab menjadi mengaku Nabi, kami sebenarnya tahu dia bohong, tapi karena fanatisme kesukuan membuat kami mengatakan baiklah dia Nabi. Dan sudah pernah saya ceritakan ya, sedikit saya reviewkan, Musailamah al-Kadzab ini pernah didatangin oleh para pengikutnya waktu dia pertama-tama ngaku nabi nih. Berkata, itu nabi yang di Hijaz, yang di Madinah tuh, dia sempat meludah di sebuah sumur. Jadi kebetulan ada orang-orang Ansar, Bapak Ibu sekalian, lagi gali sumur nih. Lagi gali sumur, kemudian sumurnya itu airnya asin. Datanglah mereka kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, kami setengah mati gali sumur, sumurnya airnya asin. Coba Anda lihat. Nabi SAW ke sana, terus Nabi SAW berdoa sama Allah, lalu meludah ke sumur itu. Waktu Nabi SAW meludah, ini salah satu mujizat Nabi SAW, air sumur dari asin menjadi tawar. Berubah. Ini hadis Bukhari. Mujizat Nabi SAW. Pengikut Musailamah Al-Kadzdzab berkata apa? Wahai Nabi Musailamah, bagi mereka begitu kan? Nabi yang di Hijaz itu, meludah di sebuah sumur, asin menjadi tawar. Kami punya sumur nih, airnya tawar. Coba kau ludahi juga. Mungkin bisa jadi lebih enak airnya gitu. Dalam riwayat ini dikatakan, Musailamah datang ke sana lalu kumat-kamitkan mulutnya dan dia meludah, setelah itu airnya lebih busuk dari bau bangkai. Ini kisah nyata. Kemudian, dan ini sudah bukti nyata kalau dia bukan nabi. Bohong, gitu kan? Gak mungkin. Kisah yang lain, Nabi SAW punya tradisi waktu di Madinah, dan masyarakat Madinah sering kerjakan dan Nabi mendiamkan itu. Berarti bagian dari syariat, gitu kan? Seringkali kalau ada bayi baru lahir, dibawa kepada Nabi SAW. Seperti contoh Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma waktu baru lahir, lalu didatangkan di depan Nabi SAW. Nabi SAW mengelus kepalanya, mendoakan, kemudian memakan, mengunyah kurma, namanya tahnik. Disunnahkan kalau anak baru lahir ditahnik bagi orang dari orang tuanya atau orang soleh. Kurma dikunyah sampai halus sekali, kemudian ditempelkan di langit-langitnya. Tempelkan. Maka Nabi SAW sering lakukan itu kepada bayi-bayi muslimin di Madinah. Gitu kan? Pada saat itu, Nabi SAW didatangkan seorang bayi dari Ansar. Kebetulan bayi itu waktu lahir rambutnya, ya, apa namanya, rambutnya tipis, gitu kan? Bahkan sebagian rambut tidak tumbuh di kepalanya. Maka mereka membawa kepada Nabi SAW, Nabi tahnik, Nabi doain. Pada saat Nabi SAW elus kepalanya, rambutnya tumbuh. Bayi itu. Tiba-tiba yang bagian kepala gak ada rambutnya itu tumbuh rambutnya. Ini juga hadis Bukhari menjelaskan. Bapak Ibu bisa ikutin di ceramah saya tentang mujizat Nabi SAW. Ini ada juga di YouTube tentunya. Jadi pada saat itu tumbuh rambutnya. Ternyata pengikutnya Musailamah dengar nih. Bilang lagi kepada Musailamah. Itu Nabi yang di Hijaz tuh, dia elus kepalanya bayi, rambutnya enggak ada jadi tumbuh. Nah ini ada bayi kami, ada bukan bayi, anak-anak ya. Rambutnya lebat, tapi kami mau coba kamu elus juga supaya tambah bagus gitu. Subhanallah, begitu didatangkan anak tersebut, dielus oleh Musailamah, gugur rambutnya. Dan dalam kisah ini dikatakan apa? Gundul. Anak itu jadi gundul sampai dia mati, enggak ada rambutnya. Dan semua keturunan dari laki-laki itu, ya, itu semuanya gundul. Jadi kalau ada yang lahir gundul, enggak ada rambutnya, khawatir keturunan sana nih. Bercanda ya. Karena memang di situ disebutkan dalam riwayat Bukhari, bahwasanya yang dielus oleh Musailamah Al-Kadzdzab, rambutnya gugur semua, dan gundul sampai dia meninggal. Enggak ada rambutnya sama sekali. Dan dia melahirkan, punya anak, gundul juga. Memang gak ada rambut sama sekali, dari lahir gak ada rambut sama sekali. Justru karena kenapa? Masalah dengan Musailamah Al-Kadzdzab ini. Musailamah Al-Kadzdzab ini, Nabi SAW waktu itu perintahkan agar menyelesaikan urusan dengan dia, artinya membunuhnya. Gitu kan? Dibentuklah pasukan, tentu ada pasukan tersendiri, nanti akan kita bahas itu. Tapi yang jelas di salah satu prajurit di pasukan dibentuk oleh Nabi SAW adalah Wahsy. Yang membunuh pamannya Nabi SAW tadi, Hamzah itu kan. Wahsy berkata, saya pun pada saat ya selesai membunuh Hamzah, sampai saya masuk Islam, apalagi setelah masuk Islam, hati saya merasa berdosa luar biasa. Bagaimana bisa saya membunuh pamannya Nabi gitu, gitu kan? Dan saya terus saja dihantui dengan perasaan itu sampai saya bertemu dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Dan saya mengatakan, ini ya, rasa takut ini, kekhawatiran akan hilang pada saat saya juga membunuh musuhnya Allah dan Rasulnya. Maka pada saat terjadi perang dengan Musailamah Al-Kadzdzab, Wahsy melakukan hal yang sama, mencari tombak khusus membunuh Musailamah, dan akhirnya berhasil membunuh Musailamah. Dan Wahsy berkata, ini saya berharap di hadapan Allah akan mengimbangi pembunuhan terhadap Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi ini kejadian yang berhubungan dengan Wahsy. Dan perlu juga kita tahu, Bapak Ibu sekalian, Ada hadis Bukhari, hadis ya yang sahih, di mana Nabi SAW berkata Allah tersenyum dan tertawa dengan dua orang. Lalu para sahabat bertanya, seperti apa ya Rasulullah? Kenapa Allah tersenyum dengan dua orang? Kata Nabi SAW, dua orang yang saling berperang. Yang satu kafir, yang satu mukmin, muslim, gitu kan? Berperanglah. Lalu si kafir membunuh si muslim, maka mati syahidlah si muslim. Otomatis berarti si muslim masuk surga, gitu kan? Mati syahid. Enggak lama kemudian si kafir ini mendapatkan hidayah masuk Islam. Kemudian dia juga ikut berperang, dia juga mati syahid, dibunuh lagi orang-orang kafir yang lain. Allah Subhanahu wa taala tersenyum dan tertawa dengan dua orang ini. Artinya memang dua orang ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengan hikmah Allah, yang tadi muslim pertama dibunuh oleh kafir untuk masuk surga, kan gitu. Kemudian yang kafir Allah berikan hidayah masuk Islam, lalu dia berperang juga, kemudian dia juga mati syahid. Dari dua orang ini membuat Allah Subhanahu wa taala ya tersenyum. Kata sebagian ulama, ini akan terjadi pada Hamzah dan Wahsy. Ini akan terjadi pada Hamzah dan Wahsy radhiyallahu anhum ajmain. Baik, kita kembali kepada sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi saya bilang 9 orang, 7 orang berhasil dibunuh, tinggal 2 orang. Waktu tinggal 2 orang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada saat itu yang menemani Nabi adalah Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas, dua orang sahabat Nabi. Ya, lebih tepatnya juga kalau kita kembali kepada riwayat ini, berarti yang terbunuh dari 9 orang, dari 7 orang tadi, 6 orang dari Ansar dan 1 dari Muhajir. Kan tadi ada 7 orang ya, 7 dari Ansar dan 2 dari Muhajirin. Dan tadi sempat saya bilang ada riwayat awal, 7 orang Ansar terbunuh semua, tinggal 2 orang Muhajir. Tapi riwayat yang saya sebutkan sekarang, karena adanya Sa'ad bin Abi Waqqas, gitu kan, dan juga Talha bin Ubaidillah, salah satunya adalah Muhajir. Maka berarti yang terbunuh 1 orang Muhajir dan 6 orang dari Ansar yang awal gitu. Mereka berdua berusaha membela Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai keduanya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh ke dalam lubang yang dibuat oleh Abu Amir, yang para ahli sejarah dan juga termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dari kalimat Nabi ini mengatakan Abu Amir al-Fasiq. Diberikan julukan al-Fasiq, artinya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu ada saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, masih kafir, namanya Utbah bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah ini terkenal di zaman jahiliyah dulu, orang yang sangat luar biasa, punya keterampilan bela diri, ya, keterampilan berperang, punya keterampilan berperang. Bapak ibu sekalian, pada saat mereka atau si Sa'ad masuk Islam, Utbah tetap dalam keadaan kafir, dan mereka berdua ini sering berlatih bersama dulu, ya, saling mengetahui cara berperang, gitu kan? Orang saling mengetahui, istilahnya level bela dirinya sudah saling tahu, gitu. Utbah pada saat itu melihat Sa'ad saudaranya ada di situ dengan Talha bersama Nabi SAW, dia pun sengaja datang karena dia benci kenapa saudaranya masuk Islam, gitu kan? Maka dia datang menyerang. Pada saat itu Utbah bin Abi Waqqas datang bersama dengan Abdullah bin Abi Kami'ah atau Kami'ah, ya. Abdullah bin Abi Kami'ah ini bersama dengan Utbah bin Abi Waqqas, keduanya khusus datang ke lubang tadi, ya, yang ada Nabi SAW bersama dengan Talha dan Sa'ad, kemudian berusaha untuk menyerang Nabi SAW. Abdullah bin Abi Kami'ah sempat menghantamkan pedangnya dari atas lubang ke arah punggung kanan Nabi SAW, karena lubang itu sampai di bagian kepala, ya, sampai di bagian kepala, berarti terjangkau sekali kalau ditebaskan pedang. Sementara dengan 3 orang di lewat lubang, gak bisa bergerak, mau nangkis bagaimana, gitu kan? Gak susah, kecuali kalau mereka duduk, itu pun dalam kondisi susah. Maka Abdullah bin Abi Kami'ah sempat menebaskan pedangnya dan sempat mengenai punggung sebelah kanan Nabi SAW. Dan pada saat itu Nabi SAW sempat merasa sakit, tapi kena pakai baju perang, maka tertahan, gitu kan? Tapi beliau menyebutkan dalam hadis Bukhari, aku sempat merasakan sakitnya selama sebulan. Kata Nabi SAW, karena sakitnya, kerasnya hantaman dari atas tuh, ya, untungnya tidak melukai, tapi sempat sakit, memar selama sebulan. Dan ini pelajaran besar Bapak Ibu sekalian ya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pelajaran kepada kita di sini bahwasanya Nabi pun mengalami sakit. Ya, Nabi pun mengalami sakit. Nabi pun mengalami kekalahan. Ya, ini belum cukup ya. Ternyata Ibnu ya, Kami'ah tadi itu tidak cukup dengan tadi tebasan itu. Dia pada saat menebas Nabi SAW dengan keras, kena pundak kanan, diangkat sama dia, dia serang lagi. Gitu kan? Dia serang lagi dan sempat mengena pundak kiri Nabi SAW. Jadi kiri kanan yang kena. Ya, karena kerasnya pada saat itu cambukan atau hantaman dia sampai membuat baju-baju perang Nabi SAW, besi-besinya itu kan berantakan, dan sempat ada yang tertancap di pundak Nabi SAW sehingga melukai pundak beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain, Utsbah bin Abi Waqqas tadi ini kan dua orang kafir di atas gua nih, di atas lubang tadi. Yang satu menghantamkan pedangnya, yang satu Utsbah bin Abi Waqqas, saudaranya Sa'd bin Waqqas tadi, mengambil sebuah batu besar dan melemparkan ke arah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang sasarannya Nabi, dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Dan sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam menepisnya, dan sebagian dari batu itu ada pecahannya mengenai ya pelipis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga membuat luka ya pelipis kanan, dan sempat juga membuat ya bibir beliau terluka sallallahu alaihi wasallam, dan ada gigi beliau yang sempat pecah sallallahu alaihi wasallam. Talha akhirnya dari dalam kondisi tadi dua orang ini sibuk nyerang Nabi, sahabat yang ada di sebelah kiri kanan Nabi, Talha dan Sa'ad, Talha sempat loncat naik ke atas, berhasil menyelamatkan diri. Ya dengan cara pada saat itu Allahu a'lam bagaimana. Tapi yang jelas pada saat dia keluar dari lubang tersebut, maka dia segera menyerang Ibnu Kami'ah serta Utsbah ya, yang pada saat itu bersamaan. Jadi dua-duanya. Jadi Utsbah dan Ibnu Kami'ah, Abdullah bin Kami'ah yang menyerang Nabi SAW itu langsung diserang oleh Talha. Dua-duanya diserang sehingga menjauhi lubang tadi itu. Sisi pasukan Khalid bin Walid berusaha menyerang Talha bin Ubaidillah, sementara ia terus saja melawan sendirian sampai seluruh tubuhnya dipenuhi dengan anak panah, juga tebasan-tebasan pedang. Jadi tadi Sa'd bin Waqqas masih ada dalam lubang sama Nabi SAW, tapi Talha keluar. Cuma di sekitar lubang ini penuh dengan pasukannya Khalid bin Walid. Tapi dia fokus kepada dua orang tadi, terus diserang sama dia sampai tidak tertinggal sedikit pun dari tubuh beliau radhiyallahu anhu, ya kecuali dipenuhi dengan tebasan pedang dan juga anak panah. Sampai Abu Bakar pada saat selesai perang Uhud berkata, sungguh Uhud adalah miliknya Talha. Talha bin Ubaidillah ini, karena beliau akhirnya terbunuh mati syahid karena membela Nabi SAW. Artinya, mungkin pasukan muslimin yang lain kan membela pasukan umumnya. Tapi Talha ini menahan tubuhnya sampai disabet, sampai dibunuh oleh orang-orang Quraisy karena membela Nabi SAW secara khusus. Pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, Ali dan Zubair ibn Awam radhiyallahu anhum, Ali bin Abi Thalib dan Zubair ibn Awam, pada saat Hamzah sudah terbunuh nih, gitu kan? Mereka kembali, mereka sempat kembali ya menuju ke arah sekitar lubang itu. Karena kan terpukul mundur oleh pasukan yang 2000 itu sampai berada di dekat lubang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru saja tiba dan segera membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terjadi pertempuran seru di sekitar lubang yang terdapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu seorang sahabat yang mulia, Syammah ibn Harith, Abu Dujana yang terkenal pada saat itu pun datang dan segera menutupi lubang Nabi SAW dengan tubuhnya. Jadi beliau tidur langsung tutupin tubuh itu, apa lubang itu dari atas gitu kan dengan tubuhnya. Dan Syammah ini sahabat Nabi yang badannya kokoh, kekar dan penuh dengan baju besi. Maka musuh-musuh pun melemparkan anak panah ke arah itu dengan sabetan-sabetan pedang, tapi tidak berpengaruh pada dia karena baju besinya sangat kuat pada saat itu. Ibnu Kami'ah dan sisa pasukan Khalid bin Walid yang 200 tadi itu akhirnya terpukul mundur karena 600 pasukan muslimin waktu sudah mundur ke belakang gitu kan, tahu yang mengganggu adalah pasukan ya, yang 200 ini, maka fokus melawan pasukan Khalid bin Walid sampai akhirnya terpukul mundur pasukan yang 200 itu. Namun Ibnu Kami'ah pada saat mundur, gitu kan, sempat melihat bendera muslimin. Ibnu Kami'ah tadi yang menghantam dua punggung Nabi kanan dan kiri Nabi SAW. Sempat melihat bendera muslimin masih ada dan memegang bendera adalah Mus'ab. Perlu Bapak Ibu tahu juga, Mus'ab bin Umair adalah orang yang sangat dekat wajahnya dengan Nabi SAW. Sangat dekat wajahnya dengan Nabi SAW. Ibnu Kami'ah pada saat perang lagi berkecamuk tadi itu, lagi serang-serangan dengan muslimin, dia mengira sudah keluar dari lubangnya dan dia mengira Nabi yang pegang bendera. Dia nggak tahu kalau Mus'ab, dia datang dari belakang kemudian menebas tangannya Mus'ab, terpotong tangannya Mus'ab, tangan kanannya lalu dipegang dengan tangan kiri bendera, dipotong lagi dengan tangan kirinya oleh Ibnu Kami'ah. Mus'ab tahan dengan sisa tangannya lalu ditusuk. Mus'ab bin Umair terbunuh radhiyallahu anhu, mati syahid. Makanya termasuk pemimpin syuhada di Uhud adalah dua ya, Hamzah dan Mus'ab. Karena Hamzah paman Nabi dan Musa adalah pemegang benderanya Nabi SAW. Terbunuh pada saat itu, ya, Mus'ab bin Umar dan Ibnu Kami'ah berteriak dengan suara keras berkata, aku telah membunuh Muhammad. Kalimat ini seperti virus di tengah kaum muslimin, menyebar tiba-tiba. Dan sebagian umat Islam langsung percaya juga karena Ibnu Kami'ah tadinya yang sempat di depan lubang, gitu kan? Memang dia yang pegang pedang. Maka tersebar berita tersebut dan akhirnya muslimin hampir semuanya menyangka bahwasanya benar yang Nabi SAW telah terbunuh. Saya sini katakan dalam tulisan saya, berita tersebut ibarat racun yang masuk ke dalam tubuh muslimin. Seluruh pasukan sangat terpukul. Sampai dalam riwayat Bukhari disebutkan Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Mu'ad, dua orang sahabat yang sangat kuat dalam berperang nih. Mereka berdua pada saat mendengar berita tersebut percaya, karena lagi kacau memang, gitu kan? Memang kelihatan muslimin lagi banyak dibunuh oleh orang-orang musyrik, lagi kacau balau peperangan. Dan pada saat dalam keadaan ya tadi mendengar berita tersebut, keduanya tiba-tiba duduk di tengah-tengah kancah peperangan dan mereka berdua melihat juga bendera muslimin sudah jatuh, ya berarti kalah nih umat Islam nih. Kata Umar bin Khattab, saya pun duduk dan merasa seluruh tubuh saya jadi lemas karena melihat bendera muslimin jatuh dan mendengarkan Nabi SAW telah terbunuh. Subhanallah, dalam keadaan seperti itu Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Mu'adz ini salah satu pimpinan Ansar ya, dan Sa'ad bin Mu'adz ini yang bersama Umar bin Khattab ini yang terkenal hadis Nabi SAW yang berbunyi, sungguh singgasananya Allah goncang dengan matinya Sa'ad. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau punya ibadah yang sangat dekat dengan Allah SWT. Sampai Nabi memberikan isyarat mengatakan tergoncang singgasananya Allah dengan meninggalnya Sa'ad. Jadi beliau adalah orang yang sangat mulia sebenarnya. Pada saat itu, waktu dua-duanya sudah lemas di tengah medan perang, ada seseorang sahabat yang bernama Anas bin Nadhar. Kalau Bapak Ibu masih ingat, Anas bin Nadhar ini waktu perang Badar dia tidak sempat ikut. Karena di perang Badar itu kan Nabi SAW mengajak muslimin, bukan mewajibkan, ini kita mau serang ya, karavannya atau kafilanya orang-orang Quraisy nih, siapa yang mau ikut? Kan gitu saja kan penawarannya. Jadi bukan perang sebenarnya, cuma menyerang karavan. Maka banyak sahabat yang tidak ikut, termasuk Anas bin Nadhar radhiyallahu anhu. Beliau tidak ikut. Waktu beliau dengar muslimin perang di Badar dan menang, Anas bin Nadhar menangis dan berkata, ya Rasulullah, peperangan Anda di jalan Allah saya tidak hadiri. Kalau seandainya setelah hari ini, setelah Badar, ada Allah subhanahu wa ta'ala membuka lagi pintu jihad, pintu perang untuk membela agama Allah, Anda akan lihat dan saya akan perlihatkan kepada Allah apa yang akan saya lakukan. Artinya ini bahasa Arab ya, bahasa kinaya, maksudnya bahasa isyarat, seakan-akan dia mengatakan saya akan betul-betul berjuang sampai saya mati. Ternyata Anas bin Nadhar radhiyallahu anhu ini orang yang komitmen, bukan main-main. Betul-betul apa yang dia ucapkan waktu dipanggil perang Uhud, dia langsung berada di saf pertama. Ya Rasulullah, saya kehilangan Badar, sekarang saya harus hadir. Nah, pada saat Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhum ajma'in lagi duduk di kancah peperangan lemas, dengar Nabi mati, bendera sudah jatuh, lewat Anas bin Nadhar nih. Pasukan muslimin semua sudah duduk nih. Sudah banyak yang lihat Umar bin Khattab sama Sa'ad duduk, ini pada duduk semua. Nyerah aja sudah. Nabi dikira sudah mati. Padahal Nabi masih ada di dalam lubang. Nabi SAW masih dalam lubang dan orang memang tidak tahu. Jaraknya jauh, suara lagi ribut, perang lagi berkecamuk. Ini gimana gitu kan? Mana yang lain pada duduk? Maka seperti sudah kalah, bendera sudah jatuh. Tidak ada lagi berita apa-apa dan Nabi SAW dianggap sudah meninggal. Subhanallah, dari tengah-tengah muslimin ini, keluar Anas bin Nadhar. Anas bin Nadhar ini pakai kuda, keluar sendirian. Lewatin Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Mu'adz. Sahabat-sahabat yang lain juga pada lihat. Umar bin Khattab bilang sama Sa'ad secara bersamaan dengan hikmah Allah, wahai Anas, mau kemana kau? Kata Anas, saya akan menghadapi mereka sendirian. Ini orang-orang kafir Quraisy, kalian duduk, saya akan hadapin sendiri. Kata Umar, kan Nabi SAW sudah meninggal. Lalu kata Umar, Anas bin Nadhar radhiyallahu anhu mengucapkan kalimat Bapak Ibu sekalian yang membangkitkan semangat kami tiba-tiba. Dan dia mengatakan, kalau memang wahai Umar, wahai Sa'ad, kalau memang betul-betul ya Nabi SAW sudah terbunuh oleh orang Quraisy, maka bangunlah dan matikan diri kalian sebagaimana beliau mati SAW. Bangun dan kesana, ayo ngapain kita tinggal di sini? Kalau beliau mati, kita juga harus mati mestinya. Kata Umar bin Khattab, kalimat tersebut seperti sebuah angin segar yang masuk ke dalam jantung kami, membuat kami berdiri dan akhirnya membela kembali agama Nabi SAW. Kata Umar bin Khattab dan ya Sa'ad, kami pun coba mengikutin Anas bin Nadhar nih. Dia terus maju sendirian, terus maju. Dilemparin panah, kena badannya, kena kepalanya, dia jalan terus. Terus sampai masuk di tengah-tengah pasukan musyrikin. Melawan sendiri, gitu kan? Melawan sendiri. Sampai dikatakan pada saat terjadi peperangan, selesai peperangan, maka seluruh pasukan muslimin berusaha mencari mana ini jenazah-jenazah muslimin, gitu kan? Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Mu'adz sempat mengingat Anas bin Nadhr tadi waktu masuk ke kancah peperangan itu udah enggak ditahu kemana dia. Coba cari jenazahnya. Tidak ditemukan satupun potongan badannya, gitu kan? Sampai dikatakan ya dalam riwayat Sahih, riwayat Bukhari Muslim, Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu ketahuan ditahu oleh saudara kandungnya itu dari potongan tangannya yang terpotong, tertinggal itu ada tanda, tanda lahir di tangannya. Dan akhirnya diketahui dari situ dia mati terbunuh, mati syahid. Dari tidak ditemukan satupun badannya. Kita bisa lihat bagaimana perjuangan orang yang seperti ini. Luar biasa di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini akhirnya membuat muslimin pada saat itu berhasil bangun kembali dan membela Nabi SAW. Baik. Pada saat itu, ya, pada saat itu, sementara bendera muslimin jatuh dan bendera musyrikin, perlu juga tahu ya, bendera muslimin kan jatuh ya. Tapi bendera orang-orang musyrik juga jatuh waktu itu. Karena benderanya masih tergeletak di 8 jenazah mereka yang tadi awal. Dan waktu 2000 pasukan kembali, mereka tidak ambil bendera itu, enggak. Gitu kan? Yang terjadi adalah, karena dua-dua bendera jatuh, tidak jelas siapa yang kalah. Tapi memang di kendangan muslimin lagi kacau balau nih. Tiba-tiba saja datang seorang wanita yang bernama Amrah dari suku Abdiddar. Suku yang pertama memang sudah janji mau pegang bendera orang musyrikin. Lalu dia mengangkat bendera musyrikin. Melihat bendera mereka tegak lagi, maka Abu Sufyan dan sisa pasukan musyrikin yang tadinya lari kembali lagi berkumpul di kancah peperangan di sekitar bendera mereka. Ini perhatikan ya, peran wanita di medan perang. Makanya Nabi SAW mengizinkan para sahabat untuk ikut. Nanti kita lihat di banyak peperangan Nabi SAW itu banyak sahabat yang ikut. Dan di perang Uhud ini nanti ada peran seorang sahabat namanya Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anhu ini pada saat Nabi SAW tadi di dalam lubang, gitu kan? Kemudian tadi Abdullah bin Abi Kami'ah dan juga Utbah bin Abi Waqqas tadi coba menyerang. Kemudian sampai Talha, ya Talha keluar dan menyerang mereka, datanglah seorang sahabat bernama Nusaybah binti Ka'ab yang terkenal Ummu Umarah julukannya. Dan ini beliau sahabiat yang luar biasa. Artinya di sini Bapak Ibu sekalian, jangan pernah dianggap remeh peran seorang wanita, terutama juga dalam kancah peperangan. Itu kan bukan berarti mereka ngurus anak di rumah kemudian tidak harus punya kemahiran, tidak. Mereka dihadirkan oleh Nabi SAW untuk mengobati luka para mujahidin, memasakkan buat mereka, itu peran yang besar. Karena dengan memberikan makan, mengobati mereka, maka mereka jadi kuat lagi berperang. Jadi ibu-ibu bukan cuma di rumah, memang boleh hadir di kancah peperangan. Kata Nabi SAW, waktu saya sedang diserang dalam hadis Bukhari, saya melihat Nusaybah binti Ka'ab, sahabiat nih, mematahkan anak-anak panah dengan pedangnya, sehingga tidak ada satupun yang terserang kepada saya. Ini luar biasa nih, berarti pada saat itu, kalau kita gabungkan riwayat, yang berhasil coba memukul mundur pasukan Khalid bin Walid adalah dua orang dari sahabat. Talha tadi, yang kata Abu Bakar, Uhud adalah miliknya Talha yang terbunuh dengan Nusaybah binti Ka'ab. Tapi Nusaybah tidak terbunuh nih. Dia sempat melawan orang-orang musyrik, mematahkan anak-anak panah yang terserang. Dan kita bisa bayangkan kalau 200 pasukan dan ada 50 saja pemanah, 50 anak panah terserang, gitu kan? Sampai dikatakan tubuh Nusaybah binti Ka'ab dipenuhi dengan anak-anak panah orang-orang musyrik. Ya kaum musyrikin. Baik Bapak Ibu sekalian, pada saat itu ya, Di sisi kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga kembali mengangkat bendera muslimin. Dan akhirnya kedua bendera kembali berdiri. Ya. Namun, Nabi SAW memerintahkan agar muslimin mundur dan menuju ke arah Uhud. Maka melihat bendera muslimin menuju ke arah Uhud, seluruh pasukan muslimin pun akhirnya mengikuti bendera tersebut. Sampai mendekati gunung Uhud. Dan pada saat orang-orang musyrik melihat bendera muslimin menuju ke Uhud, artinya seperti mundur ke posisi awal, mereka pun maju dengan niat ingin menyerang kaum muslimin. Nabi SAW saat melihat mereka akan menyerang, sementara kekuatan yang terkumpul pada saat itu yang memang betul-betul siap berperang di sekitar Nabi yang masih belum terluka itu 50 orang saja dari sekian ratus tadi pasukan muslimin, cuma 50 orang saja. Nabi SAW menyerahkan anak panah yang ada di sebelahnya kepada Sa'ad. bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan berkata, lemparlah wahai Sa'ad, lempar ke arah ribuan pasukan musyrikin tuh yang sedang menyerang. Sendirian dia nih. Kata Sa'ad, apa yang saya lempar ya Rasulullah? Sementara Sa'ad ini bilang, saya enggak punya kecuali 2 atau 3 busur panah. Mau diapain 2 3 busur panah lempar ke orang musyrik gitu kan? Yang ribuan sedang menyerang. Kata Nabi SAW, lemparkan wahai Sa'ad. Kata Sa'ad, saya pun melempar anak panah. Apa saja yang Nabi kasih. Pokoknya saya sudah tidak lihat apa yang saya lempar. Dikasih, saya lemparin dengan anak panah. Dan subhanallah, setiap lemparan Sa'ad dari anak panah yang tersisa 3 di tangan dia. Dan beberapa yang dikasih oleh Nabi SAW, setiap anak panah membunuh 1 orang. Dilempar, mati 1 orang. Yang di bagian depan nih. Dan yang kena itu pasukan intinya Khalid bin Walid. Yang kena pasukan intinya Abu Sufyan. Yang di depan-depan, terbunuh semua. Sampai terbunuh belasan orang. Dan ini di depan mata mereka nih, kena panah. Dan yang panah cuma 1 orang. Pasukan muslimin lagi ngumpul, yang satu ini sibuk mana? Sa'ad. Nabi SAW kasih. Kena sampai jatuh. Akhirnya membuat pasukan musyrikin berhenti. Dengan panahan Sa'ad nih. Radhiyallahu anhu. Belasan orang mati seketika. Kata Sa'ad, sampai-sampai saya sempat melempar anak panah yang tidak ada runcingnya. Kayu saja, tapi membunuh. Dengan izin Allah SWT. Kata Sa'ad, maka saya melihat pada saat itu, dengan izin Allah, semua pasukan Khalid bin Walid dan pasukan Abu Sufyan berhenti, enggak berani maju, gitu kan? Pada saat pasukan Khalid bin Walid berhenti menyerang, maka dari sisi pasukan inti, pasukan Quraisy, ada seseorang pimpinannya bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini pemimpin orang kafir Quraisy dan memang dia ya sangat membenci Nabi SAW. Dan dia sempat di Mekah berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kau lihat enggak kuda saya ini? Ada kuda perangnya, gitu kan? Saya akan membunuhmu nanti dengan kuda ini, kata Ubay bin Ka'ab ini, gitu kan? Maka kata Nabi Ubay bin Khalaf, kata Nabi SAW, tapi saya akan membunuh kau dengan izin Allah di kudamu itu. Kata Nabi, ini waktu dia masih di Mekah ya, waktu masih di Mekah. Ternyata di kancah peperangan bertemu nih antara Nabi SAW dengan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini keluar dari pasukannya, dia ingin memotivasi ya, pasukan kafir untuk menyerang. Kata Ali radhiyallahu anhu, ini perhatikan peran Nabi SAW ya. Nabi SAW meminta dariku sebuah tombak. Lalu Nabi SAW memegang tombak tersebut. Dan ini semua orang saksikan. Seluruh pasukan muslimin, seluruh pasukan musyrikin. Berdekatan kan? Dan yang di depan pasukan musyrik itu Ubay bin Khalaf nih. Lagi teriak-teriak, ayo kita serang, tinggal depan mata, dan seterusnya gitu kan? Kata Ali radhiyallahu anhu dan yang menyaksikan kisah tersebut mengatakan Nabi SAW melempar anak tombak tersebut. Ya Nabi SAW melempar anak tombak yang membuat karena kuatnya lemparan Nabi SAW membuat kami semua terlempar. Gitu. Jadi Nabi SAW melempar tombak luar biasa. Beberapa sahabat sebelah Nabi terlempar karena kuatnya dan tombak itu mengarah ke arah Ubay bin Khalaf. Orang-orang musyrik lihat tuh lemparan tombak dari jauh nih Nabi SAW dan mereka tahu Nabi SAW yang lempar. Ubay bin Khalaf menghadap ke arah pasukan muslimin untuk menyerang, melihat tombak tersebut, tombak itu tidak mengenai tubuhnya. Tapi subhanallah, di sisi kanan lehernya, ya topeng atau topi yang dia pakai dari besi itu, ada penyambung antara topi kepalanya dengan baju perang yang di badannya. Itu ada karet di situ. Kena di situ, ya, sampai melukai. Tombak itu cuma menyambar saja, melukai lehernya, gitu kan? Melukai lehernya. Dan tombak itu lewat. Maka waktu itu sempat ya orang ini jatuh dari kudanya, Ubay bin Khalaf. Karena kuatnya lemparan Nabi SAW cuma nyambar ya, dan sempat melukai sedikit jatuh. Lalu dia bangun sambil berkata, waktu dia berdiri gemetaran. Dia mengatakan, Muhammad telah membunuhku. Gitu kan. Lalu orang-orang Quraisy melihat lehernya. Gak ada apa-apa, cuma luka sedikit. Dia bilang, tidak. Kalau Muhammad meludah sekarang ke saya mati. Gitu kan. Ini dalam riwayat lain dikatakan, karena sudah ketakutan luar biasa. Ternyata subhanallah, Ubay bin Khalaf ini dikatakan dalam kisah ini, kembali ke Mekah, Bapak Ibu sekalian, dan karena luka di lehernya mati. Justru karena luka yang Nabi SAW lemparin tadi itu, mati. Gitu kan? Maka kata Nabi SAW waktu itu dalam hadis Bukhari, sungguh murka Allah memuncak pada seseorang yang dibunuh oleh nabinya. Dan Nabi SAW tidak banyak membunuh orang, gitu kan? Tapi Ubay bin Khalaf ini mati di tangan Nabi SAW karena kena tepisan tombaknya tadi. Maka kata Nabi SAW, sungguh murka Allah memuncak kepada seseorang yang dibunuh oleh nabinya, atau Nabi Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, kita tutup dengan kisah-kisah ini ya. Pada saat itu Nabi SAW, ya, waktu melihat lemparan tombak tadi, orang-orang Quraisy jadi berhenti. Gak ada yang berani menyerang nih. Ya kan? Dengan lemparan tombak tadi. Maka Nabi SAW berikan isyarat kepada para sahabat, kita naik ke gunung. Naik ke gunung sekarang. Jangan sampai mereka menyerang lagi kan gitu. Tapi mereka sempat berhenti, takut nih. Gara-gara perilaku anak panah Sa'ad dan juga tombak Nabi SAW. Maka Nabi SAW itu kesakitan pundaknya. Gak bisa jalan, sakit dan sempat beliau terluka. Maka beliau mau naik gunung, gak mampu. Ya. Datanglah sahabat tadi, Talha ya, bin Ubaidillah. Tadi mohon maaf, kayaknya saya keliru mengucapkan. Saya bilang Talha sempat terbunuh ya. Ini tidak terbunuh. Talha radhiyallahu waktu itu sempat luka. Kemudian beliau juga sangat parah lukanya. Waktu lihat Nabi SAW tidak bisa naik gunung, maka beliau tunduk dan membiarkan Nabi SAW naik di pundaknya. Maka naiklah Nabi SAW ke atas bukit. Ini sebuah kisah peperangan yang luar biasa ini. Naiklah Nabi SAW di atas gunung ya bersama dengan para sahabat. Dan pada saat Nabi SAW naik di atas gunung, didampingi oleh Abu Bakar, Umar, dan juga Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Nabi SAW berdiri menghadap pasukan musyrikin, dan di sebelah kiri kanannya ada Abu Bakar, ada Umar, dan di belakangnya ada Uthman bin Affan. Maka sempat waktu itu Gunung Uhud goncang. Goncang Gunung Uhud, dalam hadis Bukhari dikatakan. Lalu Nabi SAW menepuk kakinya ke Gunung Uhud tersebut mengatakan, Uthbut Uhud. Tenanglah wahai Uhud. Fa inna alaika, sesungguhnya di atasmu, Nabiyun, seorang Nabi. Wasiddiqun, dan seorang Siddiq, Abu Bakar. Wasyahidan, dan dua orang yang akan mati syahid, Umar dan Uthman radhiyallahu anhu ajma'in. Dan ulama mengambil dari hadis ini bahwasanya memang Abu Bakar khusus diberikan julukan Siddiq, Umar dan Uthman dipastikan akan mati syahid dan memang betul terbunuh pada saat di akhir khilafah mereka. Pasukan Quraisy lalu mendekati sekitar Uhud dan para sahabat ya bersembunyi di atas Gunung Uhud tersebut. Abu Sufyan selaku pemimpin Quraisy lalu berteriak dengan suara keras mengatakan, apakah Muhammad masih ada di antara kalian? Nabi SAW mengatakan, jangan kalian jawab. Lalu kata Abu Sufyan, apakah Abu Bakar masih ada di antara kalian? Lalu Nabi SAW mengatakan, jangan kalian jawab. Lalu Abu Sufyan berkata, apakah Umar ada di antara kalian? Maka kata Nabi SAW, jangan kalian jawab. Kata Abu Sufyan, kalau tiga orang itu sudah tidak ada, sudah habis kalian. Gitu kan? Artinya Abu Sufyan pun tahu, Nabi ya pimpinannya, Abu Bakar dan Umar penggantinya. Ini dua orang ini kalau masih hidup berbahaya. Gitu kan? Maka Umar pun tidak bisa tahan waktu itu lalu berkata, wahai musuh Allah, kami semua masih hidup. Gitu kan? Maka Abu Sufyan pun mengenal suara Umar. Umar suaranya jahur, keras. Kedengaran, tahu. Umar berdiri dan kelihatan gitu kan. Yang ini kena jarak jauh jadi samar-samar. Umar berdiri lalu suaranya keras mengatakan, kami semua masih hidup, wahai musuh Allah. Abu Sufyan mengatakan, saya lebih percaya kepada kau, hai Umar, daripada Abdullah bin Abi Kami'ah. Kami'ah tadi kan itu yang mengatakan, Muhammad sudah saya bunuh ya. Berarti betul Umar, saya lebih percaya kamu daripada dia. Berarti Muhammad masih hidup. Lalu pada saat itu Abu Sufyan sempat teriak mengatakan, ya, telah menang Hubal. Hubal ini patung mereka yang dianggap Tuhan. Nabi SAW mengatakan, tidakkah kalian menjawab? Kata Umar, apa ya Rasulullah, kami harus jawab. Kata Nabi SAW, bilang Allah a'az wa akram. Allah itu jauh lebih mulia dan lebih terhormat daripada Tuhan-Tuhan kalian. Abu Sufyan bilang, kami memiliki Al-Lat dan tidak ada Lat buat kalian. Kami punya Tuhan patung yang lain. Kan Uzza tadi sudah dianggap ditepis. Ya, Uzza itu kan tentang kemuliaan ya. Kata Nabi SAW, tidak. Allah itu yang Az. Allah yang lebih mulia. Gitu kan? Lalu dia bilang, Abu Sufyan bilang, kalau begitu kami masih punya Lat. Ada Tuhan lain, patung lain gitu. Ya. Lalu Umar menjawab, Allah lah satu-satunya Tuhan tempat bersandar. Tidak ada yang lain. Abu Sufyan berkata lagi, sungguh inilah imbalan atas kekalahan kami di Badr. Perlu aku ingatkan bahwasanya pada jenazah-jenazah kalian terdapat mutilasi. Dan itu tidak saya perintahkan. Tapi juga tidak saya larang. Umar menjawab, sungguh korban kami akan di surga dan korban kalian di neraka. Pasukan Quraisy balik menuju ke arah Mekkah para sahabat. Dan sementara Nabi SAW dan para sahabat sibuk mengurus jenazah para sahabat. Tapi pada saat itu perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian. Dan saya tutup dengan kalimat ini. Tentu kisah Uhud masih dilanjut ya. Masih butuh satu pertemuan lagi, nanti akan kita jelaskan ya bagaimana Nabi SAW selesai perang Uhud, siapa saja korban-korbannya, kemudian apa yang Nabi SAW lakukan pada saat pulang ke Madinah. Karena nanti akan ada peperangan yang terjadi setelah itu, ditinggal dengan peperangan perang Hamrad Asad. Ya, ini kelanjutan perang Uhud. Tapi jelas Nabi SAW pada saat itu ya, sempat mengumpulkan korban-korban para sahabat. Kemudian ya, sempat beliau berkata, carikanlah Sa'ad ibn Rabi'ah untukku. Sa'ad ibn Rabi'ah ini salah satu pimpinan dari Ansar. Ya, lalu sahabat pun keliling di kancah peperangan mencari, mana dia nih? Karena pasukan musyrikin sudah balik tuh. Sudah balik waktu itu ya, sudah balik, mereka sudah pulang, maka pasukan muslimin turun mencari jenazah-jenazah para sahabat. Maka pada saat ditemukan jenazah Sa'ad, ya, atau Sa'ad lagi berada di antara pasukan musyrikin dan nafasnya sudah terakhir. Kata sahabat yang menemuinya berkata, wahai Sa'ad, Rasulullah mencarimu. Kata Sa'ad, dan memberikan salam kepadamu. Kata Sa'ad, balaslah salamku untuk Nabi SAW dan sampaikan kepada Nabi, jazahullahu khaira. Ya. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan yang terbaik yang diberikan balasan untuk para nabi, gitu kan? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Sa'ad, dan sampaikan kepada kaumku, tidak ada uzur buat mereka, orang-orang Ansar Madinah tidak membela Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini kemuliaan yang mereka tidak boleh tinggalkan. Lalu Sa'ad pun akhirnya terbunuh, mati syahid pada saat itu radhiyallahu anhu. Nanti akan kita jelaskan di pertemuan akan datang insyaallah, ada beberapa sahabat yang memang dijadikan sebagai korban mutilasi. Di antaranya nanti yang lebih banyak fokus adalah Hamzah radhiyallahu anhu, dan kemudian kita akan paparkan beberapa nama sahabat insyaallah yang terbunuh di perang Uhud. Kemudian juga ada perang Hamrat Asad yang terjadi pasca selesai pasukan muslimin pulang ke Madinah membawa jenazah mereka, langsung Nabi suruh instruksikan menyerang orang-orang Quraisy lagi kembali pada saat itu dengan pasukan itu saja, dengan pasukan itu saja. Mungkin sampai sini Bapak Ibu sekalian, insyaallah mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran dari situ dan juga menambah iman kita. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Atau sudah penuh dengan ya, cerita tadinya. Iya, ditulis Bu kalau bisa, maaf. Iya. Saya minta dan saya harap pertanyaannya sekitar sirah ya. Nah, jangan sampai tanya yang lain dulu nih, nanti gak nyambung. Baik, saya mulai pertanyaan pertama ya. Namun sebelum saya lupa, Bapak Ibu sekalian, ada waktu saya pernah jelaskan di awal-awal sirah itu ada tentang Jabal Nur yang ada Gua Hira, ada Jabal Thur, tempat sembunyi Nabi SAW waktu mau hijrah ke Madinah. Kemudian mungkin ada beberapa tempat-tempat yang bersejarah ya, termasuk sumur air zam-zam itu sendiri. Saya temukan waktu umroh kemarin, buku ini sangat lengkap, bergambar. Dan bergambar ini saya melihat bagus karena berwarna ya. Dan kita bisa melihat seperti ini, misalnya ini ada gambar Jabal Thur ya, diberikan titiknya di mana, kemudian seperti apa dari dalam. Walaupun sebenarnya kita tidak perlu untuk naik ke sana karena terlalu jauh dan memang tidak ada perintahnya dalam syariat. Tapi di sini cukup dengan gambar seperti ini kita bisa lihat. Jadi kalau Bapak Ibu ada keluarganya yang lagi umroh atau haji, bisa titip pesan. Ini biasanya hampir semua jemaah haji dititipin, biapa ditawarin biasanya ya. Ini ada bahasa Indonesianya. Jadi keterangan di dalamnya ada bahasa Indonesia. Kalau ada yang perlu di sini bisa mungkin mendatangi tempat saya nanti di Kalibata. Saya juga sudah menyiapkan beberapa eksemplar, tapi yang saya lihat ini buku cukup bagus ya dalam bentuk gambar ya, sehingga bisa kita simpan. Saat mendengarkan sejarah peperangan kaum muslimin, bulu kuduk kami berdiri merasakan kesungguhan dan semangat serta kekuatan mereka dalam menegakkan Islam. Namun rasa miris muncul terhadap umat Islam di dunia saat ini, di mana keadaan kita yang di apa ini? Ya. Oleh orang-orang musyrik. Apa sebenarnya yang salah dari umat ini? Jadi ini Syekh Utsaimin rahimahullah sudah sebutkan sebenarnya. Kesalahan umat Islam sekarang ini adalah mereka tidak kembali kepada agama mereka. banyak hadis ya, banyak hadis. Di antaranya hadis Nabi SAW yang berbunyi, nanti akan datang satu zaman di mana umat-umat selain kalian, selain umat Islam ya, akan menggerogoti kalian seperti sebuah apa rayap ya, rayap yang memanggil teman-temannya untuk menggerogoti sebuah makanan. Ada makna lain seperti seseorang yang memanggil tamu-tamunya atau teman-temannya untuk makan di sebuah nampan, dan kalian itu nampannya lagi diperebutkan. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kok bisa? Sedikitkah jumlah kami pada saat itu? Kata Nabi SAW, tidak. Bahkan kalian banyak, lebih banyak dari orang kafir itu. Sahabat bingung, karena zaman dulu pasti sahabat lebih sedikit, tapi menang terus, gitu kan? Nanti kita lihat nanti di perang Uhud ini bukan kalah ya. Nanti kita lihat yang saya jelaskan nanti ada perang Hamrat Asad itu yang luar biasa. Jadi Nabi SAW waktu pulang ke Madinah membentuk pasukan yang sudah ikut di Uhud. Nah, instruksi Nabi begini, semua yang ikut Uhud gak boleh pulang, gak boleh masuk rumahnya. Dalam kondisi masih berdarah, masih luka, naik kuda, berangkat lagi, kejar orang Quraisy. Ya disuruh oleh Nabi SAW, luar biasa gitu pada saat itu terjadi nanti. Mereka tidak pernah kalah di peperangan, dan pada saat mereka menyerang lagi, orang-orang Quraisy malah ketakutan, buru-buru ke Mekah. Karena mereka bilang, ini gimana caranya pasukan baru kalah, luka-luka udah bisa pasukan baru nyerang, kalau orang lemah pasti gak mungkin. Nah, karena gara-gara strategi Nabi itu akhirnya orang Quraisy terkenal Jazirah Arab terkalahkan dalam medan perang, gitu kan? Dan memang Nabi menunggu di sebuah tempat namanya Hamrat Asad. Nanti kita lihat. Maka para sahabat bingung pada saat itu. Apakah kami sedikit waktu itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, tidak. Kalian sangat banyak, bahkan mungkin melampaui jumlah orang-orang kafir. Tapi kalian seperti bui di air, di lautan, gitu kan? Bui kita dari di lautan kan tidak ada nilainya. Di mana air jalan, dia akan busa-busanya itu pasti akan ikutin airnya, seperti itu kalian mudah terombang ambing. Dan pada saat itu yang menjadi penyebab utama adalah al-wahan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu wahan? Kata Nabi SAW, hubbud dunia wa karahiyatil maut. Kalian mencintai dunia, takut kehilangannya, dan mencintai dunia dengan khawatir mati. Dalam riwayat Tirmidzi dikatakan hubbud dunia wa karahiyatul jihad. Kalian cinta dunia dan takut berjihad. Nah, pada saat itu, ya pada saat seperti itu memang umat Islam tidak mau bela agamanya, umat Islam lagi dibunuh, mereka biasa saja, mereka anggap aman-aman, kita masih bisa makan, tidak mendam mendoakan. Nah, ini kelemahannya memang. Mestinya kita punya kepedulian, mestinya punya kepedulian, minimal dengan doa. Ya, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, mestinya umat Islam kembali kepada kemuliaan. Tidak ada, Bapak Ibu sekalian, di zaman Nabi SAW dan para sahabat, sesuatu dari muslimin yang dirampas secara paksa, kecuali Nabi SAW suruh rampas secara paksa. Emang begitu. Jadi gak mungkin Palestina ini sekarang kita mengkhayal dengan perdamaian. Gak bakal mungkin. Berapa banyak umat Islam sudah dibunuh. Emang harus perang? Gak bisa. Harus jihad, kumandanin perang. Kalau masalah pemimpin umat Islam sekarang kenapa tidak kumandankan? Ya itu secara individu mereka. Ini semoga Allah berikan hidayah. Gitu kan? Ini harusnya kita memimpin. Harusnya kita memang berperang. Gitu kan? Kalau ada seorang pemimpin muslim yang luar biasa memang imannya, dia akan suruh perang. Kalau saya jadi raja ke anda semua, saya akan bilang ayo jihad, perang semua. Nah, kita perang kenapa enggak, gitu kan? Cuma sayangnya ketakutan orang-orang Islam ini. Hanya masalah itu, kalau mereka berani saja tegakkan agama Allah. Sekarang kita umat Islam ditipu. Mereka mengatakan orang Islam teroris hanya dengan 2-3 orang berperang. Misalnya Amerika masuk ke Irak, merampok Irak, ngambil minyaknya tiap hari dengan alasan Saddam Hussein yang buat masalah. Loh, apa urusannya dia dengan Saddam Hussein? Apa urusannya dia mengambil minyak-minyaknya? Jadi penjajahan tapi dengan cara modern. Umat Islam ditipu lagi. Dan anehnya ini kita tahu sebenarnya, tapi pura-pura tidak tahu. Ini kelemahannya. Kalau kita bisa angkat ini, ya kita tidak cinta dengan dunia, mendahulukan agama, dan kita akan berperang, meninggikan jihad, maka insya Allah akan selesai. Umat ke orang kafir itu takut dengan istilah jihad sebenarnya. Makanya mereka selalu menyebarkan momok-momok negatif tentang jihad. Dari sisi lain, ada juga umat Islam yang menyalahgunakan nama jihad. Nggak benar, gitu kan? Hanya secara individu, hanya secara itu tidak boleh sebenarnya. Bagaimana Nabi SAW selamat dari lubang sewaktu dikepung oleh pasukan? Jadi beliau SAW, waktu Khalid bin Walid dan Zubair tadi datang, radhiyallahu anhumah, gitu kan? Kemudian dengan sisa pasukan muslimin, dan terpukul mundur pasukan Khalid bin Walid, gitu kan? Karena dipukul oleh pasukan muslimin yang mundur, maka Nabi SAW keluar pada saat itu. Sempat diangkat oleh beberapa sahabat dan beliau keluar. Nah, pada saat beliau keluar, beliau langsung mengatur strategi, menyuruh Sa'ad memanah tadi kan. Lalu beliau juga melempar tombak pada saat itu. Gimana dengan umat Islam sekarang? Baiatnya kepada siapa? Jokowi atau ulama? Kira-kira kepada siapa? Ya Jokowi lah. Jelas pemimpin kita, gitu kan? Jelas pemimpin. Sudah sekarang umat Islam ini saya sarankan tidak usah buat masalah. Jalanin kehidupan bersama pimpinan. Kalau ada sesuatu yang buruk bertolak belakang dengan agama, tidak dipatuhin. Kalau semua bertolak belakang bersamaan dengan agama, patuhi. Karena itu perintah Allah. Ya alladzina amanu atiullah wa atiur rasulah uli amri minkum. Taati, hai orang beriman, taati Allah Rasul yang memimpin kalian. Dan memang beliau pemimpin kita sekarang. Kenapa enggak dipatuhi? Apa alasannya? Enggak ada lagi alasan sekarang karena tadinya awal saya enggak suka, saya enggak gini, sudah enggak ada ceritanya itu. Sudah jadi pemimpin, wajib dipatuhi. Ada banyak orang Islam nyebarin isu, khawatir dia benci Islam, khawatir dia pura-pura Islam. Itu kan isu. Benar enggak itu? Gitu kan? Kalau Anda pun misal khawatir nanti dia benci Islam segala, siapa itu Pak Jokowi itu? Mau dibandingkan dengan Fir'aun? Enggak bisa. Fir'aun itu Allah tenggelamkan di laut. Namrud Allah bunuh dengan seekor lalat. Apa yang mau dikhawatirin? Biarin memimpin lihat hasilnya, gitu kan? Apa memang selama ini pemimpin sebelumnya sudah berhasil semua terapin Islam? Enggak ada. Mana hasilnya coba? Yang lalu-lalu, gitu kan? Kebanyakan jalan raya yang ada sekarang dari presiden yang sebelumnya lagi, yang datang pun belum tentu ada hasilnya. Biarin aja, gitu kan? Kita sibukkan ibadah masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Ada orang ini habisin waktu tidak ada gunanya. Sibuk dengan kenapa dia mimpin, kenapa dia begini, apa gunanya? Anda sudah zikir pagi belum? Sudah sholat subuh tadi berjamaah belum? Itu dikerjain, baca Quran, hadirin majelis ilmu. Karena hari kiamat ditanya itu sama Allah. Bukan kamu jeblos Jokowi atau enggak? Gitu kan? Nah, iya. Ustadz, gimana saya tahu kalau mau jihad tidak boleh punya utang? Sekarang banyak orang Islam punya utang. Gimana kalau perang? Makanya jangan utang. Jangan utang. Sekarang perbankan konvensional, tempat-tempat ribawi ini memang sengaja menjerumuskan umat Islam dalam utang. Utang itu hanya boleh dalam Islam kalau darurat. Darurat saja. Itu kan? Kalau penting, darurat, boleh. Tapi kalau enggak boleh. Enggak ada alasan untuk kita harus, ya, apa namanya? Jadi kita tidak ada kewajiban. Apa tadi ini? Saya sampai lupa. Ya? Utang. Jadi kita tidak harus utang, kecuali darurat. Jadi nggak boleh. Sampai kata Nabi SAW, orang yang mati syahid semua diampuni, kecuali utangnya. Gitu kan? Nggak boleh. Dalam hadisnya dikatakan, ruh seorang mukmin bergantung antara langit dan bumi selama utangnya ada. Jadi utang itu darurat. Dan kata Nabi SAW, kalau utang pun, maka harus diikuti dengan niat dari awal baik. Apa niatnya? Gitu kan? Niat membayar. Kata Nabi SAW, siapa yang pertama utang niat membayar, maka Allah SWT akan memudahkan dia untuk membayarnya. Gitu kan? Tapi orang dari awal tidak niat ingin membayar, maka akan jadi masalah. Ya. Allah SWT akan sulitkan dia untuk membayarnya. Jadi sekarang memang harus lepaskan diri dari utang. Negara kita punya utang, kita individu utang. Hiduplah dengan apa yang ada, Bapak Ibu sekalian. Jangan paksakan diri. Banyak orang utang ini karena memaksakan diri. Kemarin ada seorang ibu bilang sama saya, Ustaz, saya kalau tidak KPR rumah, saya tidak akan pernah punya rumah. Saya balik tanya, ibu kalau nggak punya rumah, kenapa? Emang nggak bisa ngontrak? Bisa, Ustaz. Baik, ngontrak dulu sampai punya tabungan, punya uang, baru beli rumah cash. Oh, nanti kalau saya meninggal, ya sudah meninggal, kan sudah ada surga. Udah ada nunggu rumah abadi sana. Ngapain paksain diri di dunia? Kalau nggak mampu, ya sudah. Lebih baik kita hidup mulia kontrak, daripada kita harus terlilit utang ribawi. Bapak Ibu sekalian, sabda Nabi SAW tegas. Satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Hadis sahih, hadis hasan, maaf. Hadis yang lain dikatakan riba 73 tingkatan. Yang paling rendah seperti seseorang menzina ibunya sendiri. Ngapain buka pintu riba itu untuk apa? Gak usah, gitu kan? Oh enggak, kalau saya bayar, maka on time tidak apa-apa. Tapi kalau saya terlambat baru kena bunga. Ya sama saja. Sama saja menjerumuskan diri pada itu. Ya, iya, kalau Anda komitmen, kalau Anda lupa sehari, kena 50 ribu. Berarti kena riba dong, gitu kan? Berarti menanggung dosa tadi. Nggak boleh main-main dengan masalah itu. Nggak usah, Bapak Ibu sekalian. Hidup tenang aja yang ada, nikmatin yang ada. Gitu kan? Apa yang Allah kasih, mudahin. Lebih mulia orang yang jual nasi uduk di pinggir jalan dengan rezeki yang Allah kasih 200-300 ribu modal orang kasih, daripada seseorang maksakan diri minjam uang miliaran di bank akhirnya kredit utang dan riba. Ya untuk apa? Untuk orang bilang, oh iya dia punya begini. Untuk itu gak ada manfaatnya. Merek mobil yang mewah, merek tas yang bagus, baju-baju yang bermerek, semua hanya kemasan duniawi. Ada yang dibawa ke kuburan? Gak ada. Mobil Velfire-nya, mobil Ferrari-nya, hanya paling jauh di pagar kuburan. Gak bakal masuk ke liang lahat. Dan pada saat orang meninggal, orang bilang apa? Oh ini mobilnya dia dulu, waktu masih hidup. Oh ini bajunya dia, oh ini sepatunya, oh itu rumahnya. Selesai. Ingat Bapak Ibu sekalian, pada saat orang meninggal dunia, perhatikan firman Allah SWT, apa yang dia berharap? Apakah dia berharap kembali ke rumahnya yang mewah? Berharap ke mobilnya yang mewah? Berharap menemui pasangannya yang gagah atau yang cantik? Berharap menemui anak-anaknya? Demi Allah bukan itu. Kata Allah SWT, qala rabbir ji'un. Setiap orang mati akan berkata, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Supaya saya bisa mengerjakan amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Untuk itu, berharap hadir di majelis ilmu seperti ini. Berharap sujud sekali. Berharap istighfar sekali. Berharap membaca satu ayat Al-Quran. Itu yang diharapkan kembali dunia. Jadi jangan sampai dunia menjadi target, karena semua hanya kemasan luar saja. Untuk apa? Apa bedanya orang yang makan daging, ayam, segala yang enak-enak dengan orang cuma makan nasi sama garam atau nasi sama tempe? Kemasan dunianya. Itu karena variasi. Coba gini, kalau kita cuil daging, ambil nasi, cuil ayam, cuil tempe, ambil sambal, kita masih tahu kan yang mana masing-masing potongan tadi. Waktu kita pegang dengan tangan dan dimasukkan di lidah kita, kita masih bisa rasakan di ujung lidah, oh ini potongan ayam, oh ini potongan daging, oh ini sambal, oh ini nasi. Kalau lewat Bapak Ibu sekalian ke tenggorokan kita, masih tahu mana ayam dan mana daging? Berarti yang masuk ke dalam, walaupun nasi sama garam, gak ada masalah. Benar gak? Nah iya. Jangan kalau, oh kalau saya tidak makan itu nanti, wah gimana? Atau pas ke restoran tutup, gak sempat makan 2 hari gak tidur, kenapa kehabisan? Kenapa kalau gak makan itu dunia? وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَزِينَةٌ وَتَكَاثُرٌ بَيْنَكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. Allah mengatakan dunia ini hanya tempat main-main, lewat saja, kemasan dan kiasan, jangan jadi target, gitu kan? Memperbanyak keturunan, mengumpul-ngumpul harta, koleksi iya, biasa saja gitu, bukan jadi target, bukan jadi target. Harus akhirat jadi target. Nah, akhirat memang selesai. Ujungnya di sana. Kata Allah SWT, waladdarul akhiratu lahiyal hayawan. Dan kehidupan akhirat, dialah yang abadi. Mesti itu yang kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian. Ustaz, apakah benar apabila seseorang budak perempuan pada zaman Nabi SAW dulu bisa digauli oleh majikannya? Ya, budak, saya sudah pernah jelaskan, hamba sahaya bisa digaulin. Emang hamba sahaya perempuan digauli oleh wanita, oleh laki-laki. Halal dalam Islam. Gitu kan? Memang begitu. Anda bisa baca surah Al-Mu'min, ya, jelaskan masalah beberapa ayat setelah itu. Selalu Allah menjelaskan masalah hubungan biologis apa? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Mereka boleh diharamkan meletakkan kemaluannya pada wanita kecuali istrinya atau hamba sahayanya. Emang itu dihalalkan dalam Islam. Apa yang jadi masalah? Ya, itu sesuatu yang memang dibolehkan dalam Islam. Tapi lebih mulia kalau dia bebaskan dan dia nikahi. Sebagaimana Nabi SAW membebaskan Sofiyah binti Huyai, salah satu istri Nabi SAW, dan dijadikan sebagai ya, istri beliau. Ustaz, benarkah persentase infak yang harus saya keluarkan setiap bulannya? Apakah 2,5% dari penghasilan saya setiap bulan? Kalau yang Anda maksud ini zakat profesi, saya termasuk berpegang pada pendapat ulama yang tidak ada zakat profesi. Karena zakat itu syaratnya ada 2, ada haul dan ada nisab. Ada haul 1 tahun dan Anda tentukan sendiri haul Anda. Misal Januari ke Januari, Ramadan ke Ramadan. Misal Bapak Ibu yang hadir sini belum menentukan haulnya. Niatkan misalnya Ramadan yang lalu haul saya deh, mulai haul. Memulai perhitungan 1 tahun ya. Berarti Ramadan akan datang tutup buku. Istilahnya tutup buku sendiri ya. Lihat, ya, pada saat itu apa yang tertinggal, yang tersisa. Kita keluarin kebutuhan kita hari itu, tersisa misalnya tabungan. Kalau mencapai nisab, syarat kedua, Pertama haul setahun, Anda tentukan sendiri masanya. Selama haul itu, Ramadan ke Ramadan, apapun yang Anda dapatkan itu masuk dalam akumulasi nantinya, tapi tidak dikeluarkan langsung. Misal Ramadan ke Ramadan, bulan Syawal kita dapat warisan, bulan Rabiul Awal dapat keuntungan jual mobil atau rumah, itu belum dikeluarkan semua zakatnya. Nanti tiba haulnya, Ramadan akan datang, dikeluarkan. Karena bisa saja orang untung nih, keuntungan mobil 100 juta misalnya, dapat warisan 200 juta. Ternyata sebelum tiba Ramadan, bulan Rajab misalnya, kebakaran. Habis semua mobilnya, habis modalnya, zakat apa yang mau dikeluarin? Gak ada. Makanya ada masa haul, tenggang waktu setahun. Biarin semua itu berakumulasi, nanti terakhir Ramadan, Anda tutup buku Anda, lihat yang tersisa, tabungan atau dana investasi yang dipakai nggak ada zakatnya, mobil yang dipakai, rumah yang dipakai, pakaian tidak ada zakatnya semua, HP yang dipakai walaupun mahal, ya, yang ada zakatnya adalah yang sifatnya memang diinvestasikan, termasuk kata ulama yang punya nilai jual yang tinggi seperti emas dan perak, walaupun dipakai oleh ibu-ibu tetap juga ada zakatnya nanti, masuk dalam akumulasi setahun. Setelah tiba masa haul, dilihat nisabnya, kalau mencapai 82 gram emas maka dia akan dikeluarkan zakatnya, ya, 2,5% dari zakat. Jadi tidak ada zakat yang tiap bulan Anda keluarkan, tidak ada. Setahun sekali yang Anda keluarkan, sebulan sekali itu mungkin sedekah saja, gitu kan, sedekah saja. Apakah pakaian takwa termasuk syarat dalam sholat? Bagaimana yang masih berpakaian isbal atau apakah sah sholatnya? Jadi memang pakaian takwa wajib, sholat atau tidak sholat, gitu kan? Pakaian takwa maksudnya pakaian yang sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa libasut taqwa dzalika khair, ya. Saya takut lupa ini, jadi saya tulis dulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan pakaian bertakwa maksudnya mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala itu pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik. Ini dalam sholat atau di luar sholat tentunya. Ya. Kalau ada orang isbal dalam sholat, ini ada hadisnya, walaupun masih diperselisihkan oleh para ulama, Nabi SAW pernah menyuruh sahabat yang sholat sementara musbil, artinya mata kakinya tertutup bagi laki-laki, ya. Maka Nabi SAW suruh ulangin sholatnya, bukan cuma suruh ulangin sholatnya, suruh ulangin wudhunya. Nabi SAW mengatakan, ulangin wudhumu, ulangin sholatmu, dua-duanya. Dia kembali wudhu, dia kembali sholat. Selesai salam, kata Nabi yang kedua kali, ulangin lagi wudhumu dan sholatmu. Ya. Lalu ada sahabat di sebelah bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda suruh ulangin? Sahabat yang disuruh ulangin sholat nggak nanya. Yang nanya orang lain, kata Nabi SAW, karena dia musbil, mata kakinya tertutup. Berarti memang tidak boleh tertutup sementara sholat, gitu kan? Di luar sholat ada lagi hukum lain, memang tidak boleh isbal bagi laki-laki, dilarang. Kata Nabi SAW, tiga orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah musbil, mannan, wa satu lagi itu musbil adalah orang yang matanya tertutup, itu kan bagi laki-laki. Kemudian yang kedua adalah orang yang mannan dan nyebut-nyebut kebaikannya, dan yang ketiga adalah malikun kadzab, raja yang pembohong, itu kan raja nggak perlu bohong tapi dia berbohong, maka ini orang yang paling berat siksaan hari kiamat. Ini memang masalahnya di sholat, di luar sholat dianjurkan laki-laki tidak menutup mata kakinya. Kalau Anda bilang misalnya, kan pemandangannya bagaimana Ustaz? Kalau celana saya jingkrang atau naik ke atas, saya heran dengan orang-orang yang mengatakan kalimat seperti ini. Sering saya dengar, ya, kayak malu gitu. Kalau ke kantor atau ke acara perkawinan, subhanallah, ada orang di mall sana atau di jalan-jalan, itu jalan pakai celana di atas lututnya, enggak malu. Ada orang lebih atas lagi pakai celana pendek, enggak malu. Kok Anda yang naik sedikit malu? Ini bagaimana caranya? Dan perlu digarisbawahi satu hal, ya. Jangan membangun persepsi sendiri. Misal gini, kenapa ada orang laki-laki kalau pakai jas merasa dirinya keren? Karena persepsinya ini keren. Kalau dia pakai baju koko, sama nggak dia persepsikan? Kalau tidak sama, dia tidak percaya diri, gitu kan? Sama orang pelihara jenggot, orang tidak isbal, orang jalan kanan, itu kan kalau dia percaya diri saja, persepsinya ini bagus di mata Allah, selesai, nggak ada masalah. Yang indah itu indah di mata Allah, pencipta langit dan bumi, bukan kepada orang-orang. Apa yang Anda inginkan dari orang-orang? Pujian lidahnya? Demi Allah, Bapak Ibu sekalian, cuma sepanjang lidahnya. Kamu gagah, ya, kamu cantik, ya, kamu kaya, ya, selesai. Apa yang Anda mau dari itu? Gak ada sesuatu yang bisa diambil. Tapi kalau Allah SWT, pencipta langit dan bumi, yang memuji Anda, memberikan semua kebutuhan kita dengan hanya patuh kepadanya, lalu apa masalahnya? Gitu kan? Yang terakhir pertanyaannya adalah, bagaimana perusahaan saya mewajibkan untuk ikut BPJS. Apakah bisa kita niatkan premi BPJS untuk sedekah? Karena sistem BPJS itu mengandung gharar. Tapi alokasi dana dari BPJS itu untuk dana pengobatan masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih. Saya sudah sering ditanya masalah ini. Dan saya memang secara pribadi ya, saya pribadi melihat itu adalah sama dengan asuransi umumnya, gitu kan? Maka saya pribadi mengatakan tidak, Allahu a'lam. Ya, saya tidak mungkin mengatakan silakan, sementara saya faham hukumnya. Ya, saya akan bertanggung jawab kepada Allah SWT. Ini asuransi umumnya dan ada gharar, merugikan salah satu pihak, gitu kan? Kita bayar berapa, ditanggung lebih banyak, gitu kan? Atau misalnya kita tidak pakai, maka akan hangus. Maka itu semua adalah gharar, nggak boleh dalam Islam, haram. Masalah pemerintah kita terapkan itu adalah peraturan pemerintah yang melanggar hukum agama. Allahu a'lam, yang saya tahu tidak boleh diikutin, gitu kan? Kalau seandainya ada perusahaan Anda yang mewajibkan, Anda memang digaji tidak bisa lagi menghindar, ya sudah biarin dia potong, tapi kita tidak pakai fasilitasnya. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian, saya harus ke Cikarang sekarang karena ada taklim. Kebetulan bersama saya, mana Ustaz Sahal? Sini akhi sebentar. Selama ini saya biasa bicara, kalau Bapak Ibu masih ingat masalah ruqyah ya. Jadi ini beliau yang biasa menemani saya dalam acara-acara ruqyah. Fadhal sini akhi, biar dikenal mukanya. Inilah teman kita yang biasa membunuh syaitan, gitu kan. Jadi kalau ada yang punya gangguan syaitan, sihir, bisa menghubungi beliau. Cuma memang karena materi kita sirah nabawiyah, jadi tidak bisa kita bahaskan pada hari ini ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan saya akan minta dengan panitia masjid bisa meluangkan waktu untuk beliau bisa mengisi materi khusus nantinya, supaya bisa Bapak Ibu konsultasi langsung. Dan beliau tidak berkeberatan untuk diberikan nomor HP ya. Ya, kepada jemaah nanti kalau ada yang mau konsultasi, ada yang merasa terganggu sihir, gangguan syaitan, ya, atau mungkin pernah memiliki buhul-buhul, jimat-jimat, ini semua bisa konsultasi melalui beliau. Insya Allah mudah-mudahan beliau terbuka untuk itu. Nomor HP antum berapa? Mana sebutin? Sebutin ya. Baik, yang berminat bisa catat nomornya ya. 0818. Enggak ada siaran ulang ya. Siapa suruh enggak pegang pulpen dari tadi? Ya, yang catat saja. 0818 02 19 17 18. Enggak bisa diulang lagi ya. Cukup. Ikuti di YouTube nanti. 0818 02 17 19 17 18. Nama Ustaz Sahal. Sudah nikah ibu-ibu ya. Cuma ingatin. Baik, kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.